apa manfaat tasawuf di dalam kehidupan sosial secara umum, secara luas ya Pak ya. Oke, mungkin jawaban saya tidak akan bisa mendalam sebagaimana kalau kita bisa bicara berdua, dan saya tahu beliau sangat tahu jawabannya. Cuman dia mensodakohkan pertanyaan itu agar menjadi pengetahuan kita bersama. Oke, gini aja, saya berangkatnya dari oke, saya berangkatnya dari, Anda ngerti ya, ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tapi saya ngomongnya yang gampang aja. Anda makan tuh karena ingin ngerakoti sesuatu atau karena ingin sehat? Nah, jadi syariatnya itu ngerakoti. Ngerakoti apa sih ya? Terus mangan gitu ya. Syariatnya itu mangan. Makan. Hakikatnya sehat. Ma'rifatnya ya, story code-nya mencari sehat, membangun sehat, ma'rifatnya sehat. Gitu enggak? Anda mencapai kesehatan berarti bermakrifat. Jadi sekarang bisa enggak makan tanpa urusan kesehatan? Bisa enggak? Bisa enggak Anda sehat tanpa makan? Bisa enggak mencapai kesehatan tanpa makan minum? Jadi seluruhnya menjadi satu kesatuan, betul enggak? Nah, cuman orang Indonesia sekarang kan fahamnya syariat kuliner. Jadi orang makan karena ingin makan itu, bukan karena ingin sehat. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Anak kecil harus begitu. Kalau bapaknya yang begitu baru saya marah. Jangan dianggap kesulitan ya, Bu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Anak kecil kok. Nek nah, ibune sing pelayan karo bapake uber-uberan, nah iku ngelundasku iku ya. Gitu ya, Bu ya. Oke. Jadi bisa enggak Anda sholat tanpa kerinduan kepada Allah? Bisakah Anda sholat tanpa menikmati pengabdianmu kepada Allah? Bisa enggak? Saya tanya lagi. Bisa enggak engkau sholat tanpa ingat Allah? Nah, bisakah atau bolehkah engkau ingat Allah tanpa sholat? Boleh, tapi lebih khusyuk mana Anda ingat Allah dengan sholat atau tanpa sholat? Jadi antara ingat Allah dan sholat itu bisa dipisah enggak sebenarnya? Enggak bisa. Jadi tidak mungkin ada orang menjalankan syariat tanpa hakikat. Dan syariat hakikatnya ini adalah jalan atau thariqah untuk mendapatkan ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Tercapai sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku kabeh, putu-putuku, kita baca dulu bersama-sama. Tolong diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'ul alim ya. Wa sami'ul alim itu artinya saya datang ke sini untuk ikut mendoakan tidak akan ada bahaya apapun yang menimpa Anda, istri, suami, anak-anak dan semuanya. Tidak ada bahaya karena Anda bersama Allah. Karena ada tiap hari bismillah, tidak ada bahaya di bumi maupun di langit. Tidak ada bahaya di Philadelphia atau di New York atau di Atlanta atau di Boston atau di Alabama, dimanapun tidak ada bahaya bagi keluarga Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau bisa itu dibaca sebelum pergi kemana-mana. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Nanti dicatat oleh Imam Mas Lutfi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. kalau kita naik pesawat, naik kendaraan, doa resminya kan Bismillahi majroha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu berjalannya kendaraan kita, berjalannya melayangnya pesawat kita, dan semuanya itu dilindungi oleh Allah, bersama Allah, melayune melakune dilindungi oleh Allah, dan akan diselamatkan oleh Allah karena Allah memaafkan semua kesalahan kita. Kan sampean Anda ini setiap kali berangkat kemana-mana kan eling nek jane ya cek duwe-duwe kesalahan ya. Sing kira-kira gak duwe angkat tangan. Yang kira-kira gak punya kesalahan itu dalam hidupnya. Mungkin ada kesalahan besar, saya doakan enggak ya. Tapi mungkin juga tetap ada kesalahan kecil, sama istri kurang senyum, atau sama suami kurang senyum, sama anak kereng gitu ya, sama anak kurang tepat sikapnya dan seterusnya. Kan kita punya banyak kesalahan, maka Allah menyediakan diri untuk ghafurur rahim. Satu, memaafkan. Dua, menyayangi. Jadi di dalam doa keselamatan itu Allah menampilkan dirinya sebagai Tuhan yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Jadi kan beres. Jadi kalau kemana-mana syukur dibaca Bismillahilladzi la yadzurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul 'aliim. Oke, itu pertama. Kedua, saya minta maaf kalau di acara yang tempo hari dino hari apa itu? Minggu itu mungkin saya tidak bisa banyak waktu untuk bisa omong-omong sama Anda semua, tapi itu di luar kemauan saya dan di luar kemampuan saya. Jadi saya gigi nek ji ono sing anjene kudu diomongno, mari kita sinau bareng-bareng sak isa-isane. Anda mau 3 hari 3 malam di sini saya enggak masalah. Ya. Tapi gak nyambut gawe gitu. Oke ya. Jadi pokoknya saya siap untuk Anda, saya kesini sama Mbak Novia siap untuk Anda. Dan saya sudah bilang prinsipnya saya ke Anda ini bukan ustadz, saya bukan guru, saya bukan kiai. Tapi waktu Mas Adit telepon ke Jogja itu syaratnya sederhana. Pokoknya nek Cak Nun sama Mbak Fia diundang sebagai ustadz tidak akan datang. Tapi kalau dianggap bapak karo ibu ne, terus dijaluk nyambangi anak-anak putu-putu ne gelem. Gitu ya. Begitulah saya sama Mbak Novia ke Taiwan, di berbagai tempat di Taiwan, ke Korea, semua tempat di Korea, London semua, Jepang, Hong Kong, Malaysia, saya ketemu sama Anda, orang-orang yang dari Indonesia. Dan prinsipnya itu tadi, tidak boleh ada transaksi. Jadi sampean gak perlu ngundang aku DP-nya piro, DP ndasmu. Itu ya, gak ada DP-nya. Dan juga tidak ada kewajiban untuk apa-apa kepada saya. Nek aku di terakhir mangan, iku mergo awakmu wong apik kan begitu. Nah gitu kan ya. Bukan karena saya mempersyaratkan supaya di terakhir mangan gitu loh. Mergo aku yakin sampean kabeh wong apik. Kan gitu kan. Kan kapien barang. Mangan sedino kadang ping 6. Saking apik arek-arek iki ya Allah, ya Allah. Nggih. Saya doakan pokoke wis selamat dunia akhirat, rezeki ini apa jenenge selalu dipelihara oleh Allah gitu ya. Bismillah. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini pasti hanya sebagian kecil dari saudara-saudara Indonesia kita yang ada di villa ya. Enggak apa-apa. Saya itu acara mau sama 40.000 orang ya tak lakoni. Ketika wong limo ya tak lakoni, wong situ ya gak masalah. Dan saya sama sikapnya. Atiku ya sakmunu, ikhlasku ya sakunu, tangguhku ya sakunu. Saya tidak akan membedakan banyak sedikitnya orang. Karena dalam Islam tidak ada kecil, tidak ada besar. Karena yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Oke. Nah sekarang saya tanya dulu, ini kebanyakan yang hadir di sini ini kerja apa kuliah? Tidak, bu. Soal bolosnya iya ya. Maksud saya statusnya di Philadelphia ini kerja apa sekolah? Kerja. Ini 100%? Iya. Oke. 90%. Oke. Sebenarnya kuliah ya kerja sama aja. Ya, orang kerja juga kuliah kan gitu. Kan mosok kerja enggak pakai belajar. Kan selama kita kerja kan selalu belajar juga. Jadi sama aja. Cuman gini yang saya tanya gini. dalam hidup kan ada yang nolong, ada yang ditolong. Benar ya? Oke. Nah, sampean ini kerja di Philadelphia itu kira-kira jaraknya sama Indonesia jauh apa enggak? Pol atau ya, 4 kali lipat Jepang gitu. 4 kali lipat 2 kali lipatnya Arab, 4 kali lipatnya Jepang atau Korea atau Taiwan. Jauhnya enggak karu-karuan. Sekarang saya tanya soal tolong, menolong dan ditolong. Karena Anda orang Indonesia. Anda kerja di Philadelphia itu, di sana ada Indonesia. Betul enggak? Pertanyaan saya, Anda ini sedang ditolong oleh Indonesia atau sedang menolong Indonesia? Jelas ya? Siapa sebenarnya yang harus menjamin bahwa Anda bisa menghidupi keluarga, dapat nafkah? Siapa? Yang menjamin? Loh, kalau Allah, kenapa Anda nolong Indonesia? Apa hubungannya? Kalau urusan nafkah Anda, keluarga Anda itu yang bertanggung jawab Allah. Tadi kan pertanyaan saya tadi, yang nolong itu Indonesia, nolong Anda atau Anda nolong Indonesia? Nah sekarang secara tidak sengaja, nah sekarang diniati sengaja nolong Indonesia. Oke? Kalau tidak sengaja nanti niatnya menjadi tidak total. Kalau Anda sengaja menolong Indonesia, Anda menjadi mendapat penghargaan dari Allah. Dan Indonesia wajib terima kasih kepada Anda. Nek gak nyejo kan, ongkon gak nyejo ego kan gitu. Jadi mulai hari ini disengajakan Anda ini nolong Indonesia. Indonesia sebenarnya dosa sama Anda karena Indonesia itu bikin negara. Tanahnya digali, tambangnya digali, hutannya ditebangin, tanahnya ditanamin. Ada kelapa sawit, ada tembakau, ada segala macam. Itu kan milik kita semua. Seharusnya adanya negara dan pemerintah itu punya kewajiban. Sebentar, posisinya gini. Negara dan pemerintah punya kewajiban untuk menjamin hidupmu dan keluargamu. Betul enggak? Tapi mereka tidak bisa menjamin, sehingga Anda kedarang-darang lari ke Philadelphia. Yang salah siapa? Pemerintah. Oke. Nah sekarang pemerintah wajib terima kasih kepada Anda. Bapak Konjen wajib terima kasih kepada Anda. Bapak Dubes wajib terima kasih kepada Anda. Jelas ya? Tapi enggak usah terus ke kedutaan sana teriak-teriak ya. Tapi Anda ngerti toh posisinya. Oke, jadi Anda ini menolong. Oke. Dan jumlah orang Indonesia, penduduk Indonesia yang menolong pemerintahnya sangat banyak. Di Amerika berapa, di Kanada berapa, di Malaysia berapa, Arab macam-macam negara berapa, Jepang, semua itu nolongin Indonesia. Ternyata yang di Indonesia yang beratus juta itu juga nolong pemerintah Indonesia. Karena yang di Indonesia juga tidak dijamin hidupnya oleh pemerintah. Pemerintahnya ngambil duit sebanyak-banyak di badok dewe. Wakil-wakil Anda juga gali uang Anda sebanyak-banyak dipakai untuk berfoya-foya, ketemu Donald Trump, ketemu belanja habis-habisan, betul enggak? Guys, okay, sekarang mereka sebenarnya bersalah sama Anda. Kalau Anda tidak memaafkan, mereka tidak bisa masuk surga. Betul ya? Tapi Anda enggak usah menikmati ini dengan kesombongan. Tidak usah nagih ke mereka. Kok tagih ya gak metu duwe mek metu taeke. Ya, saya mohon maaf ya. Nek pitik kok penek-penek iku metu ndoke loro telu maru nek kok terus metu apane. Gitu ya. Oke. Saya tidak ingin Anda melawan pemerintah. Tidak ingin Anda benci negara Anda. Saya cuma mengajak Anda ilingo posisi ning ngono iku. Gitulah posisi Anda dan jadikan itu sebagai dasar untuk rasa syukur Anda kepada Allah. Saya ini miskin, kerja setengah mati di Philadelphia. Ternyata posisi saya itu sangat tinggi karena saya berposisi menolong Republik Indonesia. Gitu kan? Oke. Nah, bangga di dalam diri tapi gak usah kok ketok-ketok no. Ojo ketemu Pak Konjen Rene, Jen. Gini, tak kandang. Aku ini nolong ngawakmu lah, awas juga negak. Ya gitu, gak usah gitu ya. Oke. Nah, sekarang gini. Ini jelas posisinya sekarang. Gede enggak hatinya sekarang? Oke, sekarang kalau kita ngomong hukum Islam, yang Anda kan nolong. Sekarang ini kan kita kurban. Kurban ya. Terus tadi Anda sholat. Sholatnya tadi, sholat itu tadi wajib apa sunat? Jadi tidak sholat tidak apa-apa. Cuman eman, gak kebeduk dulur-dulur. Kan gitu kan? Nah, yang wajib kita sholat lima waktu. Alhamdulillah kalau Anda rodok lumayan. Gak gitang-gitang, gak bolong-bolong. Upama rodok bolong-bolong ngedidik, muga-muga malaikat Gusti Allah maklum mergo ngancane awakmu di Philadelphia. Nek kon di Mekah kono, kon masih sembahyang dino ping 30, tidak ada masalah karena bendino gak balik kuno. Itu ibarat orang di sini makan durian itu kan uwen aja gak karu-karuan. Tapi nek kamu ke Kalimantan makan durian kon lek-lek kono bendino durian sambrek. Jadi lebih enak mana durian di sini apa durian di Indonesia? Enak di sini kan karena di sini. Sekarang tinggi mana kualitasnya orang sholat di Mekah dengan sholat di Philadelphia? Bangga toh sekarang? Lega toh? Ah, jadi yang rajin sholat supaya mereka ketinggalan jauh dari Anda semua. Kan itu ya? Oke. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Ini makanya sinau bareng ya. Jadi saya tanya dulu baru kita ikut saya ikut menjelaskan. Anda ini wajib kerja di sini apa tidak? Sebagai warga negara? Tidak wajib. Yang wajib memberi pekerjaan Anda siapa? Pemerintah. Dan mereka tidak mampu melakukannya sehingga Anda rela mencari kerjaan sendiri sampai ke Philadelphia, betul enggak? Oh, jadi betapa hebatnya Anda. Oke. Ada wajib dalam Islam, ada apa lagi? Sunnah, mubah, makruh, haram. Oke. Iki sambil sinau ngiling-ngiling hukum Islam ya. Oke. Tadi sudah bilang kerja di sini enggak wajib. Sunat enggak? Sunah enggak? Sunah. Menghidup keluarganya wajib. Tapi posisinya di depan pemerintah, mereka yang salah seharusnya Anda kerja di Indonesia. Mereka nyediain kerjaannya kan gitu. Nah jadi posisinya sunnah di hadapan Allah, tapi wajib untuk keluarga. Kenapa sunnah? Karena negara nggak bisa nolong Anda, maka Anda menolong diri sendiri. Itu sunnah. Terus kalau saya gini, kalau di luar sana nanti Anda pulang ke sana ada orang kecelakaan, mobilnya itu searahnya bengok-bengok kelaran, itu Anda berhenti apa enggak? Berhenti. Nolongin enggak? Ya, sekarang saya tanya sama Anda, Anda nolong orang anak kecelakaan ini wajib apa sunat? Wajib. Wajib menurut Allah. Menurut Allah. Kalau menurut undang-undang di Amerika? Boleh. Jadi tidak boleh. Tidak boleh apa tidak wajib? Nah, tidak, jangan tidak boleh. Lah nek arek wis ladang-ladang ini terus kon sik ngenteni polisi sik ya selak mate arek lah gitu kan. Ya. Jadi tidak wajib. Tapi menurut Allah itu wajib. Sekarang tinggi mana hukum Allah sama hukum negara? Karena menurut negara tidak wajib kok. Yang penting yang wajib polisi karena dibayar untuk itu. Tapi penduduk biasa tidak wajib karena dia tidak dibayar untuk nolong orang. Nah, sekarang saya tanya. Tapi kalau Anda tidak wajib nolong anak yang kecelakaan, tapi Anda nolong. Itu berarti Anda dipuji Allah apa tidak? Dipuji oleh Allah. Ini saya pelan-pelan supaya Anda memahami struktur kemuliaan yang Anda lakukan di sini. Gitu ya. Kalau Anda tidak wajib ngasih makan ke orang miskin atau tidak wajib nolong orang kecelakaan, tapi Anda menolongnya dan Anda memberi makan orang miskin, itu namanya apa? Kebaikan. Mulia itu kan parape apa? Labelnya mulia. Nah, tapi itu apa namanya? Gini aja deh. Jadi sekarang Anda tidak wajib membangun masjid. Anda juga tidak wajib menyumbang teman-teman Alfala untuk ngasih apa duit untuk memberesi perluasannya dan lain sebagainya ya Mas Adit ya. Ada banyak keperluan kita berbesar suatu hari siapa tahu bisa bikin beneran ya, punya tanah dibangun masjid beneran. Anda tidak wajib. Di hadapan Allah cuma sunat, tapi kalau Anda mau menyumbang nilai Anda sama Allah meningkat apa tidak? Meningkat. Nah, itu namanya apa? Nek Anda tidak wajib ngasih tapi Anda ngasih itu namanya apa dalam Islam? Sedekah atau infak. Kalau zakat wajib. Tapi kalau sedekah tidak wajib, berarti orang yang bersedekah lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang zakat. Tapi jangan dipamer-pamerkan juga, soalnya sholat sunat itu juga lebih tinggi daripada sholat wajib. Nanti kalau Anda umumkan kemana-mana, akhirnya orang sholat sunat kok gak sholat wajib. Ya ya, tetap sholat wajib itu standarnya, tapi kalau Anda mau menambahi kemuliaan dan nilainya, Anda sholat sunat juga. Sama juga, menafkahi keluarga wajib, tapi membantu tetangga juga sunat. Membantu teman-teman teman sesama Indonesia di sini juga sunat. Anda tidak wajib, tapi kalau Anda mau bantuin mereka, Anda berarti bersedekah dan sedekah itu nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, jadi Anda sekarang di sini ini penuh kemuliaan karena punya peluang untuk mulia, untuk bersedekah, untuk apa namanya? Untuk menjalankan yang sebenarnya tidak wajib. Gitu ya. Makanya Rasulullah tidak mengatakan bahwa nikah itu wajib, tapi nikah itu sunnati. Gitu ya. Makanya imamnya belum nikah karena cuma sunnah. Tapi yang ngeluh dhewe nek gak rabi lah gitu kan. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah segera memperjodohkan ya, supaya hidupnya tenang, supaya melatih wiritan kita, mengajak kita khusyuk lebih tenang. Tapi kalau yang ngaminin orang Banjar campur Padang campur Madura ini agak berkurang juga kabulnya ini. Kau paguyan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian gini, nanti kita akan ngomong apa saja berdasarkan apa yang Anda inginkan untuk kita diskusikan, untuk kita rembuk bersama. Cuman untuk sekarang Anda sudah ngerti ya bahwa Anda sangat mulia di sini. Dan Anda tahu bahwa saya sama Mas Adit dan di sini tidak profesional loh ya. Tidak profesional itu artinya saya tidak dibeli di sini. Jadi saya tidak pernah melakukan transaksi. Kalau Anda nonton di YouTube, itu saya sama sekian orang itu tidak ada transaksi. Dan tidak ada niat untuk masukin ke YouTube. Yang masukin YouTube entah siapa. Ya, kalau ada acara kita sebulan itu bisa sampai 15-20 kali dengan Kiai Kanjeng ataupun saya sendiri. Itu semua tidak transaksi. Jadi saya tidak ngerti nafkah saya dari mana. Saya serah kepada Allah. Kalau orangnya terus berterima kasih bawain saya ketela, saya terima kasih. Kalau tidak, ya besoknya aku agak kapok sedikit kan gitu. Mau sore, aduh-aduh mulai melaku lo ya. Gak dikoncengi tayo opo gitu ya. Ya. Tapi enggak apa-apa, saya sudah sejak tahun 1972 bu saya begini ini. Jadi berang tahun itu. 28 tahun. Nah iya itu kan itu nulis buku itu kan juga saya gak niat cari duit. Saya harus nulis karena orang punya masalah. Saya harus menulis supaya untuk pencerahan mereka. Terus ada yang nerbitkan. Yang nerbitkan punya etika dan punya tanggung jawab. Karena mereka jual buku saya. Terus prosentasenya wajib dikasihkan ke saya. Tapi saya gak nuntut. Kalau mereka gak ngasih saya gak masalah tanya sama Mbak Fia. Honor di banyak koran itu tidak pernah saya ambil. Tidak pernah saya ambil. Itu yang di YouTube yang banyak, itu Mocopat Syafaat segala macam. Itu adalah infak atau sedekahnya Kiai Kanjeng Mbak Novia dan saya untuk masyarakat melalui ADTV, TV9, atau beberapa TV lokal lainnya tapi tidak TV nasional. Itu sifatnya sedekah, tidak boleh dibayar. Gitu ya. Dan teman-teman sekalian, meskipun saya tidak kaya, meskipun saya juga tidak boleh bilang saya miskin karena Allah Maha Kaya dan Allah menyayangi semua hamba-hambanya, insya Allah termasuk saya, maka saya juga tidak miskin. Nek kita ngaku miskin kan Gusti Allah ngersu lho rek. kon kok ngomong kon melarat ya apa sih, wong kon iku tak kasih apapun tiap hari lo. Kamu kencing tinggal kencing. Ya toh? Kamu cuman mangan ngecapi masuk sendiri, nanti dari tenggorokan turun ke sini kamu enggak usah kerja. Ini nanti dibagi sama malaikat. Ada proteinnya taruh sini, kalorinya taruh situ, sampahnya dibuang. Kalau sekarang yang ngatur sampean bisa buang sampahnya diurai dulu di perut. Engko ono sing balik sampai lewat kene ya apa sampean? Artinya Allah itu enggak kurang-kurang menyayangi kita sedemikian rupa. Kalau Anda berkaca saja, esok-esok ngene iki wis luar biasa Allah bayangno. Kalau Anda berkaca pagi-pagi, terus Allah sadar, terus Anda sadar, ya Allah, terima kasih Engkau tidak memanjangkan gigiku. Terima kasih Engkau menghentikan pertumbuhan gigiku. Saya bayangin kalau Allah bilang, gigi enggak usah berhenti terus. Ah wis iki untune saene ya. Tabrakan dengan yang ini, jadi kita sibuk ke dokter gigi untuk motong. Jadi nanti bu sinten? Bu Ranti sibuk untuk motongin giginya bangsa masyarakat Indonesia di sini. Itu aja udah habis uang kita dari pekerjaan, gitu ya. Alis ini loh bu, alis ini lah gak cukul sih. Dia berhenti loh. Sekarang bayangin, sampean sudah setengah mati dikerik terus terus cukul terus lah ngeluh sampean. Wah ini benesok kan gitu. Allah bikin ini berhenti, betul enggak? Tapi rambutmu terus, betul enggak? Lu itu tak sudah bersyukur, enggak usah punya duit banyak pun bisa bersyukur. Apa saja itu. Ya jadi apa yang dikeluhkan di sini, wong sekarang segala sesuatunya serba penuh rahmat Allah. Gitu ya. Bayangkin kalau anakmu sekarang tumbuh, kalau Allah tidak menghentikan pertumbuhannya bagaimana? Di satu tema itu aja, enggak Allah tidak kun fayakun, tidak stop gitu, enggak bilang gitu. Terus anakmu tumbuh terus. Wah, akhirnya nyundul pian. Akhirnya kamu enggak bisa punya rumah karena anakmu dhuwur banget. Apa sikil kakinya ukuran 58, anak modar. Enggak ada di toko ukuran 58, paling pol 46 ya Mbak Via ya. 48 ya. Wes, kalau anakmu enggak dihentikan sama Allah pertumbuhannya piye? Anakmu jadi pinter banget, wes. Modar kowe malahan. Pinter banget. Anakmu bisa mendengar suara hatimu. Sedih tau kamu? Dia tiap hari frustrasi. Ngelihat orang gini, sana hatinya ngomong gitu, sana gitu, kan akhirnya dia marah terus. Yang sana ngerasani diem-diem. Yang sana, apa namanya, maki-maki. Kan bisa kalau hatinya orang didengerin. Alhamdulillah kita tidak bisa mendengar hatinya orang lain. Bayangin kalau bisa. Nggak usah orang lain, suami istri aja. Kalau suami bisa mendengar hati istrinya, apalagi istrinya bisa mendengar hati suaminya, saya jamin tiap hari bertengkar. Betul enggak? Jadi Anda senengnya terbatas apa tidak terbatas? Nah, alhamdulillah Allah memberi keterbatasan kepada kita. Gini tak terus no, lucu loh ini. Nah, sekarang dibayangin semua hal. Semua hal. Jadi alhamdulillah kita di sini penuh keterbatasan di villa. Kalau di sini tidak terbatas, Anda bisa jadi sombong, bisa jadi celaka, gitu ya? Oke teman-teman sekalian, Mas Adit, Mas Lutfi, Mas Irfan, Presiden ya, Presiden apa jenengan di sini? Presiden ya. Udah besok-besok tidak usah nyapres ya, wong sudah jadi presiden di Philadelphia. Ini kan kemarin dijelaskan bahwa kita punya rencana jangka panjang Al-Falah ini ya. Butuh fasilitas, butuh akomodasi untuk para jamaah. Itu satu. Yang nomor dua kan mencari cara memakmurkan masjid, menyusun perilaku sebagai orang Islam yang tidak bermusuhan dengan siapapun. Kecuali dengan iblis dan setan dan dajjal gitu ya. Itu pun sebenarnya enggak perlu bermusuhan. Yang penting jangan lakukan yang dia omongkan gitu dok. Di antara orang Islam jangan ada permusuhan. Nanti kita omongkan soal itu ya. Karena akhir-akhir ini kan banyak kelompok macam-macam, benci membenci, tuduh menuduh, maki memaki, atau lewat Facebook atau ngerasan-rasanan di warung dan seterusnya. Nanti kita omongkan soal itu. Tapi kalau di sini insya Allah akan ada piagam bahwa masjid ini, Al-Falah ini adalah masjid untuk seluruh umat Islam. Gitu ya. Karena nanti Allah enggak nyala, ini ya tak langsung sih. Nanti sampean di akhirat itu tidak ditanya soal Philadelphia, tidak ditanya soal Indonesia, tidak ditanya soal Al-Falah, tidak ditanya soal PKS, PKB, tidak ditanya soal kerjamu di mana, tidak ditanya. Yang ditanyakan adalah kenapa kamu waktu bekerja kok malas-malasan. Nah, mungkin disebut di pabrik di Philadelphia itu, misalnya di toko di Philadelphia itu, di laundry di Philadelphia itu kan pelengkap penderita aja. Tapi yang ditanyakan adalah kenapa kamu dulu bolos. Itu toh. Jadi pertanyaan Allah nanti di akhirat itu hanya kepada individu kita masing-masing. Jadi tidak ada pertanyaan mengenai golongan. Tidak ada pertanyaan mengenai status. Bahkan Anda tidak ditanya bahwa Anda orang Indonesia. Di hadapan Allah sama aja semuanya. Gitu. Anda Indonesia atau tidak, tidak ada masalah. Yang penting Anda berlaku baik apa tidak. Gitu ya. Itu yang harus menjadi dasar pikiran kita di sini. Jadi upama PKS tidak ada, NU tidak ada, Muhammadiyah tidak ada, Ahmadiyah tidak ada, Anda nangis enggak? Ada alhamdulillah asal merukunkan orang, betul enggak? Tapi kalau tidak ada tidak masalah. Yang harus ada itu Allah, Rasulullah, Al-Quran, Islam. Ya, itu dok. Bahwa ada yang nerjemahin Quran ditafsirkan terus menjadi PKS, terus menjadi NU, Muhammadiyah, terus di sini masjid Al-Falah, Al-Hikmah, apalagi Imam Center dan seterusnya, itu kan masalah teknis, betul enggak? Upama masjid ini diganti namanya bukan Al-Falah tapi Masjid Podomoro itu untuk orang. Heh? Lah ape to Podomoro? Orang semua pada datang kok. Heh? Enggak ada masalah toh? Artinya jangan punya fanatisme Al-Falah. Jangan punya fanatisme Podomoro. Jangan punya fanatisme Al-Hikmah. Sapi turute. Syiah Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi, segala macam. Jangan ada fanatisme itu karena tidak akan pernah jadi urusannya Allah. Yang jadi urusan Allah adalah kenapa kamu berlaku begini. Jadi nomor satu di masjid ini yang akan dibangun terutama untuk anak-anak kecil adalah pembiasaan bertauhid kepada Allah. Kalau orang bertauhid beneran, nanti dimensinya banyak tauhid ini. Tapi pokoknya kalau bertauhid beneran, Anda akan terhindar dari permusuhan-permusuhan seperti itu. Terus gak iso ngalah. Mungkin kamu dimusuhi, tapi itu ada waktunya. Nanti sebentar lagi juga bingung sendiri dia. Orang memusuhi saya itu ketawa sendiri akhirnya. Lala apa aku musuhi Cak Nun nih? Saya dikafirkan, dituduh Syiah, dituduh liberal, tuduh segala macam. Dan jika aku dikafirkan loh, Bu. Dan mereka kan kalau ketemu saya tak marahi. Kenapa kamu nuduh saya kafir? Baru tahu kamu, sudah lama saya kafir. Goblok kamu baru tahu sekarang, malah takkan yang ngono mas. Jadi jangan sedih difitnah orang. Anda difitnah orang berarti rezekinya dia pindah ke Anda. Loh, karena ngono lah enak ya. Oke, sekarang bisa merahim. Mas, ini sekarang Mas Adit, ini tolong disebut keperluannya apa saja sekarang ke depan. Beberapa hal saja. Keperluan yang harus ditempuh oleh Al-Falah. Strip Podomoro. Apa saja mas? Baik, terima kasih Cak Nun. Keperluan yang sangat mendesak saat ini adalah kita akan insya Allah mengadakan sholat Jumat di Masjid Al-Falah. Jadi kita membutuhkan dana untuk renovasi kamar mandi atas dan sholat wudhu, tempat wudhu di luar dan kamar mandi di atas untuk bapak-bapak. Kemudian yang di basement, rencana insya Allah untuk ibu-ibu yang sholat Jumat, kita akan bongkar tembok depan, bawah, biar ada akses dari luar langsung turun ke bawah, ke basement. Yang alhamdulillah kan sudah ada tempat wudhu dan kamar mandi. Jadi, untuk yang sholat Jumat itu saya kira proyek yang harus kita laksanakan. Kemudian, yang kedua adalah pengembangan untuk anak-anak kita yang di sini, karena itu yang paling penting. Jadi alhamdulillah youth baru terbentuk tahun ini kan, untuk remaja masjidnya. Insya Allah nanti Mas Rufi akan segera memberikan program-program yang intensif untuk mereka agar mereka bisa belajar agama Islam dengan baik dan benar dan mengimplementasikan ke keluarga, ke orang tua dan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga adalah program-program untuk pembinaan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pengajian umum. Insya Allah kalau kita bisa lebih mendapatkan dana, kita bisa mendatangkan atau membuka-buka ini kelas privat. Jadi ada yang belum bisa baca Quran, silakan datang privat. Jadi nggak harus datang bersama-sama. Jadi Mas Sofi terbuka pendaftarannya one on one untuk belajar Quran. Kemudian yang belum fasih, yang belum lancar, bisa buka juga kelas privat. Jadi Mas Sofi juga membuka. Kemudian bagi yang sudah advance, yang sudah bisa tapi ingin hafalan, Mas Sofi juga bisa menjadi guru, membantu hafalan satu juz. Mungkin tiap bulan datang ke Mas Sofi, Mas Sofi saya sudah hafal satu juz, tolong saya di privat, saya baca satu juz, Mas Sofi mendengarkan betul atau enggak, bisa. Insya Allah. Kemudian untuk halaqoh, kita ada Mbak Nur juga, tiap minggu kita akan lebih gencarkan lagi, biar agak lebih banyak, jadi biar lebih maju lagi nanti komunitas kita. Mungkin itu aja dulu. Jadi rincian breakdown akan segera menyusul, mungkin di akhir acara atau apa, nanti Mas Irfan akan membantu dalam hal itu. Ya, terima kasih Cak Nun, itu aja. Semua andaikan ada dana masuk, ada orang mulia memberi, menyampaikan sedekahnya gitu ya. Itu kan semua transparan ya Mas ya. Selalu bisa diakses informasinya, apa lewat papan, apa lewat online, apa lewat apapun gitu ya. Ya Mas ya, insyaallah harus transparan, harus bil jahri kalau kata Allah. Ini tadi ada bisik-bisik dari imam ya. Dia berdoa mudah-mudahan les privat ngaji yang pertama yang daftar itu cewek yang cantik. Bisik saya, gadis yang cantik. Kita doakan amin ya rabbal alamin ya. Beres iki nek ngene. Iki bisik aku temenan ya Mas. Cak tolong cak delokno gitu ya dia bilang. Ya sudah aku jadi gini sekarang bismillahirrahmanirrahim. Mbak Novia, saya sama Mbak Novia wajib untuk wajib untuk bukan mempelopori, bukan merintis, tapi pokoknya melakukan. Kami mewajibkan diri kami sendiri meskipun Allah tidak mewajibkan, Anda tidak mewajibkan, dan dunia tidak mewajibkan. Tapi saya sama Mbak Fia mewajibkan diri untuk juga ikut berpartisipasi mensodakoikan sesuatu kepada Al-Falah. Ya. Nah, sekarang saya tanya sama Mbak Fia. Mbak Fia, kita punya cadangan devisa apa tidak? Kalau punya, kira-kira hari ini, detik ini kita bisa mensodakoikan berapa kepada Al-Falah dengan doa mudah-mudahan semua yang direncanakan oleh Mas Adi tadi itu oleh Allah diijabahi dan terlaksana. Nyusul Mbak Fia. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Bismillah. Insyaallah saya, Cak Nun dan keluarga, mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita semua, terutama kami, karena kami pada posisi yang harus berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk bisa ikut. Karena yang beruntung sebetulnya kalau ada hal-hal seperti ini adalah kami yang diberi kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, kami mau kasih kemana juga kami tidak punya peluang. Jadi kami berterima kasih untuk itu, dan insya Allah kami akan bukan memberi ya apa ya, mensodakohkan $1,000 yang kami miliki untuk teman-teman dan Masjid Al-Falah. Matur-matur. Kata Rasulullah, yang engkau miliki adalah yang engkau berikan. Semua yang kita simpan dan tidak kita berikan itu akan meninggalkan kita dan akan kita tinggalkan sehingga tidak pernah menjadi milik kita. Kata Rasulullah, yang milikmu adalah yang engkau berikan. Kan benar gak itu? Yang dibawa sampai ke akhirat itu yang kita berikan, yang kita jadikan manfaat untuk orang banyak. Kan gitu. Yang kita simpan, begitu kita mati, dia ninggalin kita, kita ninggalin dia. Nah, karena pedoman cara berpikir seperti itu, maka Mbak Novia agak kaget juga saya. Waduh, lumayan juga ini istri saya nih. Saya kan gak ngerti bu, keuangan saya gak ngerti, nyupuk duit nih ATM aku jerawani. Sampai hari ini saya belum berani, dan itu saya serahkan sepenuhnya kepada Ibunda Novia kalau jengking ini. Kalau paking. Sekarang kita tinggal teruskan. Teman-teman barangkali ada yang apa namanya membuka hatinya untuk Al-Falah ini. Saya persilakan siapa yang memandu berikutnya. Mbak Fia, alhamdulillah saya juga kaget bisa mensedekahkan $1,000 ya. US dollar bukan Hong Kong dollar ya. Sekarang teman-teman dibuka kesempatan untuk melakukan meneruskan hal ini. Saya persilakan dipandu oleh Mas Adit sendiri aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan supaya tidak jadi ceramah, supaya tidak jadi petua, supaya tidak tadi tutur-tutur. Ada baiknya dari yang sudah saya omongkan tadi atau dari apapun saja masalahnya, giliran sampean sing ngomong nang saya. Kalau saya akan bisa respon, saya akan respon. Takon, tanya boleh, bantah boleh, usul boleh, bahkan juga berceramah juga boleh, menyumbangkan poin-poin atau ide-ide juga boleh. Jadi saya persilakan 3 orang dulu kira-kira gitu ya. Monggo, Mas, siapa? Ibu-ibu. 1, ya. Ini supaya mikrofonnya di sana ada ya. Oke, ada wireless. Oke. 1, coba kita ini 3 orang dulu. Ibu siapa ya? Coba jadi moderator di pengacara. Silakan Kak Cut, Ibu Cut ya. 1, ya 1. Ada yang lain? Silakan Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang lain. Ada apa tidak yang lain dulu? Kita daftar 3 orang dulu supaya terbiasa termanage gitu. Kalau enggak ada satu dulu, setelah itu ya, satu nanti lagi menyusul. Termin pertama Ibu satu dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berkesempatan bertemu langsung dengan Cak Nun yang memang menjadi tokoh favorit saya dari dulu. Alhamdulillah kita sama-sama menjatuhkan Soeharto, Pak, tahun 98. Kemudian pertanyaannya langsung pertanyaannya singkat saja, bagaimana pandangan Cak Nun terhadap kepemimpinan Jokowi sekarang? Dan bagaimana pandangan Cak Nun sendiri terhadap Islam Nusantara yang sempat menghebohkan Indonesia kemarin dan sampai sekarang? Terima kasih, itu aja. Ya. Oke, ada yang lainnya dulu, 2 orang tetap kita tawarkan untuk termin pertama, silakan. Ini pertanyaan mengenai menjatuhkan Soeharto, kepemimpinan presiden yang sekarang dan Islam Nusantara yang dilansir beberapa bulan yang lalu. Monggo, silakan kalau ada berikutnya. Mbak Esel, Mas, silakan Mas. Di depan barangkali ya, ada sesuatu. Monggo Mas, diomongin aja. Kita enak-enak aneh kayak ngobrol di warung, jangan resmi. Alhamdulillah kelihatannya ada kemuliaan yang turun dari langit dan naik kembali ke langit melalui Mas yang barusan. Ya, tolong mikrofon. Ini pertanyaan dari maju, enggak apa-apa. Maju aja. Suami saya, Rich. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu, apa peran tasawuf dalam today's society, terutama di Indonesia? Sangat bagus pertanyaannya, dan itu lebih bagus lagi karena muncul dari masyarakat yang selama ini citranya seolah-olah di luar Islam. Nah, beliau ini, Pak Ritz ini, memasuki Islam tidak hanya syar'inya, tetapi juga sekaligus batiniahnya. Nah, nanti kita omong bareng-bareng sedikit. Saya masih beri kesempatan barangkali yang ketiga. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang banget bisa langsung ketemu favorit selama di Indonesia dan di sini. Pertanyaan saya begini, Cak Nun. Bagaimana pandangan Cak Nun terhadap ISIS ini sekarang? Karena kita sebagai umat Muslim di Philadelphia itu merasa agak enggak enak karena umat muslim di dunia itu memandang kita di sini sebagai kaum radikal gitu. Bagaimana pandangan ISIS itu yang sebenarnya menurut Cak Nun? Amin. Oke, bismillah, saya coba respon, tapi jangan marah sama respon saya yang mungkin tidak tepat amat seperti yang Anda kehendaki, karena orang yang bertanya selalu sudah punya jawabannya. Jadi yang pertama, soal kepemimpinan Jokowi, menurut saya enggak usah dipikirin. Sudahlah, kerja keras, sayangi anak, jadi orang yang baik, ya. Sebab kalau Anda mau ngomong pemerintahan Indonesia, Anda enggak punya data. Anda cuma dengar-dengar di Facebook, di Twitter, di koran, yang semua itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kalau disuruh menyalahkan, itu dataku oke banget. Dan kalau saya menyalahkan itu dengan data-data, itu tidak menambah kemaslahatan, tidak menyembuhkan apa-apa, mek nambahi wong ngelundasi. Jadi menurut saya, mbok sudah, enggak usah dipikirin itu. Wong Anda sudah jauh-jauh ke sini itu karena memang belum benar di Indonesia. Sampai Anda ke sini gitu loh. Kalau benar kan enggak mungkin ke sini, wong Indonesia negara paling kaya segala-galanya. Ada manajemen yang salah, ya, ini bisa complicated kalau dijelaskan, maka sampai rakyatnya terlempar-lempar ke seluruh permukaan bumi. Nah, manajemen yang salah ini, kalau memang mau diomongin, ayo berhenti kerja, bikin lembaga penelitian benar-benar, saya kasih data sungguh-sungguh. Karena data yang benar-benar itu tidak pernah ada di koran, tidak pernah ada di televisi. Dan kalau Anda baca, mendengarkan CNN atau media-media massa internasional, mereka semua sudah difilter berdasarkan kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Jadi sudahlah Bu, saya sama Mbak Novia ini nyuwun sewu sudah 16 tahun tidak langganan koran dan tidak nonton TV Indonesia. Karena saya tahu yang sebenarnya bagaimana. Saya tidak mau mubadir apa namanya nontok-nontok jamaah ngene-ngene ke seluruhku. Jadi di rumah saya tidak ada koran dan tidak ada TV Indonesia. Saya cuma pakai TV kabel khusus untuk studinya anak-anak misalnya National Geographic gitu ya. Terus apa satunya Mbak Fia? Pokoknya yang sifatnya studi, penelitian dan data, fakta ya. Kalau saya nontonnya adalah UFC, kickboxing dan tinju. Saya apal semua pemain UFC Amerika, Brazil dan lain sebagainya. Dan itu yang saya tonton tadi Mbak Fia. Tiap hari saya nonton itu karena saya ingin berpikir bahwa masih ada orang yang sportif, ada orang yang berani berhadapan-hadapan. Tonjok-tonjok, gelimbang-gelimbang, jelas sing salah sopo, sing kalah sopo, sing menang sopo. Sebab kalau Anda nonton koran, itu semua bukan seperti yang sebenarnya. Kalau Anda nonton TV, berita-berita, atau apalagi yang tainment-tainment itu semua bukan manusia yang bertanggung jawab. Sebab nek, kalau di UFC, nggak bisa pura-pura. Ya, nggak bisa pura. Anda gulatnya pakai Roman, atau Anda pakai Jiu-Jitsu Brazil, atau itu jelas. Sing kalah sapa sing jadi di situ jantan. Kalau di Facebook Anda dilatih untuk jadi pengecut. Coba Anda bisa ngomong apa saja dan tidak bisa dipukulin orang. Anda bisa sembunyi kapan saja dan Anda bisa bikin akun yang palsu. Jadi kalau kalau saya shortcut, Bu, ayo kita pilih kehidupan yang sportif. Gitu. Maksudnya sportif itu gini. Yang baik itu sering ketemu. Ketok mewajah, bertatapan wajah satu sama lain. Sebab kalau kita ketemu gini, peluang untuk bohong itu dikit. Karena kelihatan matanya, kelihatan wajahnya. Tapi kalau di Facebook itu, ngentut tidak masalah. Betul enggak, Bu? Dan tidak dimarahin orang. Tidak dimarahin itu artinya Anda enggak bisa ditemukan Anda. Jadi kalau internet itu bagus untuk membantu komunikasi, tapi sangat buruk untuk pembangunan mental manusia. Karena kalau agama itu tujuannya cuma satu, mendidik manusia untuk mampu mengendalikan diri. Betul enggak? Jadi kenapa Anda sholat lima waktu? Supaya Anda setiap kali punya ritme untuk mengendalikan dirimu. Ayo bangun, ayo wudu, ayo sholat, ayo berhenti, ayo terus. Itu kan seperti militer. Sementara kalau internet, pekerjaannya adalah memberi peluang kepada Anda untuk melampiaskan. Betul enggak? Terus gadek direm, terus ngomong apa aja, terus. Bohong enggak, bohong enggak. Pokoknya ngomong apa iso. Nah, jadi, tolong ambil kuncinya. Jangan memasuki suatu sistem atau suatu keadaan yang membuat Anda melampiaskan. Tapi dekat-dekatlah dengan sesama sahabat yang membuat Anda mengendalikan. Karena Islam itu mengendalikan, kalau internet itu melampiaskan. Padahal hidup itu kan kudu pinter ngegas, kudu pinter ngerem. Nah sekarang kalau Anda di internet, enggak ada rime. Betul enggak? Di Facebook enggak ada remnya. Nanti suatu hari akan ada aplikasi di mana Anda terpaksa harus ngerem. Karena akan kelihatan Anda benar apa tidak di dalam aplikasi itu. Nah, tapi itu kapan-kapan. Gitu ya Mbak ya. Nah, kalau soal pemerintahan, Anda apa maunya? Mau rasan-rasan apa mau beneran studi? Nek beneran studi, punya waktu kok? Nggak punya toh? Punya waktu bener untuk mempelajari. Sekarang sampean sudah tahu. Awalnya dulu ketika awal kampanye, maunya Jokowi itu bagaimana? Ekonominya sudah tahu faktanya. Sudah tahu. Mandu. Nah, jangan baca di koran. Enggak bisa. Saya waktu ke sini mau bawa semua itu tanya Mbak Via tapi semene, Pak. Jadi saya punya datanya semua yang Prabowo, yang Jokowi, yang di belakang Prabowo, yang di belakang Jokowi sampai taipan-taipan nasional, internasional, regional. Dan semua yang Anda ketahui lewat koran-koran itu bisa ojok diwoco iku taek iku. Ambune entut iku. Ngerti baunya entut, Bu? Entut sampai ke Anda apanya? Baunya. Tapi Anda bisa ngelihat warnanya? Bisa ngelihat sumbernya? Kalau bunyi baru ketahuan. Kalau enggak bunyi? Ah. Jadi isinya media massa itu adalah bau kentut. Kita harus nyari siapa yang kentut sebenarnya. Nomor dua, kenapa kok kentut? Kok baunya seperti itu? Dia makan apa? Simbuan apa? Godong telo apa pete apa jengkol? Anda tidak akan tahu itu. Jadi menurut saya mubazir. Ngerasan-ngerasani Jokowi, Prabowo, Soeharto, mubazir. Kalau mau tahu kebenarannya, studi beneran. Kalau saya sudah tidak mengakui mereka semua sejak awal. Nah, tapi itu tok aja wis. Jadi jangan tanya kepada saya karena saya tidak pernah mengakui negara kita itu bukan negara. Nek tak terusno iki gawat iki. Negara itu enggak kayak gitu. Pemerintah itu enggak kayak gitu, presiden itu enggak kayak gitu. Jadi mau Jokowi, mau siapa aja selama masih seperti itu saya tidak akui, tapi saya taat kepada hukumnya. Saya penduduk Indonesia. Gitu ya Mbak ya. Tapi belum tentu warga negara Indonesia. Meskipun secara resmi saya punya KTP dan paspor. Sebab beda, itu kan penduduk. Di sini ada citizen, ada nationality. Kalau penduduk, yang penting saya tinggal di situ, saya tidak melanggar aturan, selesai. Tapi kalau warga negara, berarti kan warga dari negara. Betul enggak? Jamaah masjid. Kalau jamaah masjid, si jamaah harus tahu masjidnya itu bagaimana kan gitu. Baru dia jadi jamaah. Nah warga juga harus ngecek negaranya bagaimana. Baru dia cari warganya. Negorone gorong bener kok kan jadi wargane. Bahwa ada administrasi, paspor, green card dan seterusnya itu administrasi. Tapi hakikatnya sebenarnya belum negara dia. Makanya nek dipelajari ngeluh dewe sampean. Nama Indonesia harus dipelajari, itu sak buku gede, kok Indonesia? Gitu ya Mbak, ya oke. Jadi intinya menurut saya, Mbak gak usah dipikirin, gak usah rasan-rasanan soal gitu. Itu ngerasani anu aja, ngerasani keindahannya Allah, apa menangisi Rasulullah, gitu-gitu aja menurut saya. Oke, nomor dua, soal Islam Nusantara. Itu juga ambuntut sementara, Bu. Ya, itu nanti akan hilang. Itu orang Indonesia itu kan suka bendera, suka label, suka simbol. Oh bayangkan, ada gempa, terus ada kelompok datang menolong gempa, pakai bendera kok. Peduli korban gempa gitu loh. Mbak sudah dilakukan aja. Nah orang Indonesia itu akhirnya melakukannya enggak penting, yang penting benderanya, betul enggak? Ini di semua hal. Kalau ngomong politik, bedanya apa sih Demokrat sama PDIP sama PKS sama PKB sama semua, bedanya apa? Semua ngomongnya sama, bilangnya mau mengabdi kepada rakyat, mau membuat pembangunan yang adil dan sejahtera. Betul enggak? Semua ngomongnya sama, yang beda cuma satu, benderanya. Nah, kalau memang sama, mbok sudah bareng saja. Loh, kalau ayam sama kambing benar-benar beda. Gitu loh. Kalau yang di Indonesia kan gambarnya kambing. Yang sana gambarnya lembu, yang sana gambarnya tikus umpamanya. Ternyata tikus itu dalamnya kelinci, ternyata yang lembu dalamnya musang. Enggak bisa. Jadi Anda jangan percaya sama simbol. Biasanya orang bikin simbol dan organisasi itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi Bu, saya senang dengan pertanyaan itu, tapi jangan terganggu dong soal itu. Itu kan asal-usulnya kan soal qiraah pakai lagu Jawa di Istiqlal itu. Loh, saya sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun yang lalu, kebian gak masalah mau lagu kan Jawa kan Arab. Bentar, biar saya jelasin ini apa. Jadi habis ini sampean interupsi enggak masalah. Jadi ngaji itu yang penting apanya, Bu? Makhrajnya atau lafadznya, tajwidnya benar. Tidak harus pakai lagu, pakai lagu juga enggak apa-apa asal tidak melanggar lafadz dan tajwid, itu selesai. Jadi kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar gitu ya boleh. Cuman kok gak enak rek ayo diluk-luk dedek po. Kan gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham, ya. Itu enggak wajib. Yang wajib Allahu Akbarnya. Sekarang saya tanya, takbiran Anda tadi itu lagu Arab apa Jawa apa Barat? Ayo. Yang itu kan semua di dunia gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu Arab apa lagu Jawa apa lagu Arab? Siapa bilang? Coba Mbak Fia, itu do re mi fa solnya. Itu lagu Barat. Itu solmisasi Barat. Cuman cengkoknya caranya gini-gini Arab. Dah, misalnya Salatullah Salamullah, itu lagu Barat. Nah, sekarang jangan bingung Barat atau Arab. Do apa re apa si apa mi gitu loh. Enggak usah pakai label-label. Gitu Bu sebenarnya. Misalnya Allahummarhamna bil Quran, itu lagu Barat. Mulane tenek kate ngurus opo-opo, paham sik. Ini yang berdebat soal Islam Nusantara iki sing menyerang ndak paham, sing diserang yo gak paham. Jadi kita bertengkar mempertengkarkan hantu yang sama-sama enggak bisa dilihat. Gitu loh. Jadi enggak ada masalah sebenarnya. Lagu Arab itu juga enggak ada aslinya, yang ada lagu Persi. Jadi yang disebut misalnya ada Bismillahirrahmanirrahim, Bayati ya. Alif Lam Mim ya. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Itu bukan lagu asli Arab. Itu transformasi dari Persia, dari Mesir, dari Turki, dari Afrika juga. Yang datang di zaman Sayyidina Umar, bikin pembangunan, tukang-tukangnya dari negara-negara sekitar. Pas nuduk boto, itu rengeng-rengeng. Terus mandore takon, kok enak kok nolemu reng-reng langging atau ni kita terus dasokuloh. Jajal dikaya adhan Allahu Akbar Allahu Akbar. Itu lagu Persia aslinya. Tapi orang Arab gak ngerti, disangka lagu Arab. Terus tak podo gak ngerti ini ku menengahai rukuno mangan bareng. Mari ngono main remi. Gitu loh. Ojo gelut ae po okon iku wong podo-podo gobloke. Sama datang Pak Aliang dan teman-teman dari gereja. Tepuk tangan untuk mereka. Gitu ya Mbak ya. Jadi menurut saya, ayo dijadikan semua yang membingungkan itu menjadi kenikmatan. Untuk menyadari bahwa kita tuh gak tahu. Saling gak tahu. Dari yang soal Islam Nusantara. Wong ngunwe kok Islam Nusantara sih. Lalu, ya gak apa-apa Islam Nusantara. Wong ada Islam NU, Islam Muhammadiyah. Islam Syiah, Islam Sunni, ya gak masalah. Saiki Islam Philadelphia yang gak masalah. Gak ada masalah. Apa toh? Ya sebuah nama gitu ya. Nanti saya kasih kesempatan sampean ya, ya Mbak ya. Belum lagi nanti bertengkar soal masuk surga atau masuk neraka. Siapa di antara Anda yang yakin masuk surga? Yang pasti-pasti. Nek yakin, yakin kabeh. Sing pasti. Signed ya, confirm masuk surga. Angkat tangan. Siapa yang di antara Anda confirm pasti doanya dikabulkan? Ada? Lah iya ndak tahu kita. Jadi juga jangan bilang doanya tidak dikabulkan. Wis to gak ero kene iki dikabulkan apa tidak itu yang tahu hanya Allah lah. Kita kok bertengkar iki lho. Kok wah ini salatnya gini masuk neraka. Wah ini selawatan masuk neraka. Iki kenduran masuk neraka. Gitu kan? Saiki iki bertengkar untuk hal-hal yang sama-sama tidak tahu. Ya Mbak ya. Jadi menurut saya, tolong Pak Imam, di sini atmosfernya atmosfer tauhid nomor satu. Dan menyadarkan kepada semua bahwa kita itu sama-sama sedikit pengetahuannya. Maka kita harus saling banyak belajar satu sama lain. Gitu ya Mbak ya. Meskipun sampean pasti tetap senang menikmati gitu-gitu ya. Tapi harus mulai sekarang mulai ngguyu dhewe aja nek gak ero aku iki. Gitu ya Mbak ya. Wong ya ndak ngerti kok. Sampean ndak ngerti sama sekali. Yang berkuasa di istana sekarang kan sampean enggak ngerti, saya ngerti. Wiranto. Wiranto. Apa? Kalau saya bilang saya akan bilang keseluruhan. Saya tidak akan baca satu ayat, saya akan baca seluruh Al-Qur'an. Kalau tidak, enggak usah sama sekali. Sama dengan orang nikah, kalau nikah beneran nikah dunia akhirat. Kalau memang setengah-setengah enggak usah nikah seperti imam ini sampai hari ini. Aja setengah-setengah, ya toh. Kalau angka satu, jangan satu setengah, jangan tiga perempat. Kalau satu, satu, dua, dua, kita belajar tegas seperti itu. Total, gitu loh ya. Oke, Mas sampean tadi mau nambahin apa soal itu? Interaksi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwan. Cak Nun. Saya lihat dan saya dengar barusan dari Cak Nun, bahwasanya di Indonesia itu tercipta banyak bendera-bendera. Nah, bendera-bendera ini membuat bingung masyarakat yang ada di Indonesia maupun yang di luar gitu. Nah, kenapa dibiarin oleh para cendekiawan, pada para ulama atau para orang-orang pinter lah, sehingga kacau beliau lah keadaan Indonesia ini. Itulah pertanyaan saya. Ini saya ngecek cara berpikir Anda ya. Banyak bendera-bendera bikin kita semua bingung, nasional atau internasional. Terus Anda bilang, kenapa dibiarkan oleh para cerdik pandai? Lah kok cerdik pandai yang Anda tagih? Lah kalau makanya sekarang gini, kita belajar bareng ya. Ngerti bedanya Nabi sama Rasul? Ya. Apa bedanya? Rasul yang langsung mendapat wahyu dari Allah. Kalau Nabi? Nabi dia orang yang menyampaikan. Gini loh Mas, makanya pengetahuan kita itu difikskan dulu ya. Beliau mengatakan Rasul itu orang yang langsung mendapat wahyu dari Allah. Kalau Nabi itu yang menyampaikan. Yang menyampaikan dan dapat wahyu juga. Bukan wahyu. Loh. Nabi dapat wahyu dong, kok Nabi tidak dapat wahyu? Tapi saya salah. Lah, mulai. omongan itu ojo berdebat sih, ayo sinau sih ayah, gitu ya. Nabi itu kalau dimensinya nubuah, kalau rasul risalah. Nah, sampean ngerti bedanya brigjen sama pangdam? Brigjen pangkatnya, pangdam jabatannya. Nabi itu pangkatnya, rasul itu jabatannya. Nabi itu diberi ilmu, ilham, karomah sampai wahyu, tapi dia tidak diwajibkan dan tidak punya otoritas, tidak punya sertifikasi untuk menyampaikan ke orang. Tapi kalau rasul itu resmi dia wajib menyampaikan dan wajib membuat masyarakat pintar dan baik. Nah itu rasul, makanya beda antara nubuah dan risalah. Cerdik pandai tadi itu cuman di dalam wilayah nubuah. Dia hanya orang pintar gitu, tapi tidak punya kekuasaan. Jadi nagihnya kepada kekuasaan, kepada pemerintah, kepada DPR, supaya menyusun undang-undang agar supaya bendera jangan terlalu banyak sampai-sampai bendera merah putihnya dihilangkan. Sekarang saya tanya, kalau sampean orang PKB, tanya sama orang PKB, lebih penting mana PKB apa Republik Indonesia? Loh, tanya sama orang PKB. Lah iya. Gitu kan? Itu salah apa benar kalau yang lebih penting itu PKB? Salah toh. Sekarang partai parpol mana yang lebih mementingkan Indonesia daripada parpolnya? Saya cicil sedikit ya mbak ya. Sampai hari ini Megawati tetap mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Jadi Indonesia itu bagian dari PDIP, bukan PDIP bagian dari Indonesia. Salah apa benar? Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak sekolah. Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung. Tidak pernah utang. Tidak pernah ngerti sedihnya tidak bisa bayar sekolah. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana. Jadi tidak ono ceritanya presiden utang, tidak ono. Nah Anda jangan tuntut Bu Mega untuk ngerti itu. Tidak ngerti kok. Ojo dioreng-oreng. Sementara Jokowinya yang tidak ngerti. Lah ya mulane nek milih presiden sing hati-hati. Langsung salah sampean dhewe kok. Saiki muring-muring urip aku sing di sing dikongkon beres, ya enake dhewe sampean iki. Pas ngegas gak kondo aku, pas kejagul kondo aku lah ngono. Itulah teman-teman ya Bu ya. Oke. Jadi Pak, yang seharusnya ditagih adalah undang-undang negara Republik Indonesia membatasi. Misalnya lu bagaimana ini disumpah menjadi wali kota 5 tahun kok di tengah jalan terus jadi gubernur. Undang-undangnya seharusnya membolehkan atau tidak? Lah iya. Sumpah jadi gubernur belum sampai setahun terus jadi presiden boleh enggak menurut undang-undang? Boleh oleh undang-undang Indonesia. Jadi undang-undangnya yang harus di dandanin kan gitu Bu ya. Jadi jangan salah nagih. Cedik pandai ditagih wis gak punya kerjaan mereka itu. Sekolah terus nganggur malah ditagih sama sampean. Seharusnya yang ditagih adalah DPR, eksekutif termasuk yudikatif. Gitu ya Bu ya. Oke. Saya teruskan yang Bu tadi Islam Nusantara udah ya. Jadi pokoknya jangan terlalu pusing itu nanti hilang sendiri. Itu cuman usum nek cara jawane usum wae iki lagi usum akik. Ya? Musiman. Sekarang akik udah mulai turun ya Pak Liang ya. Sekarang industri akik udah enggak seperti kemarin ya, udah mulai turun ya. Udah mulai turun. Semalam saya diomongin teman bapak dari Bandung itu bahwa waduh jualan akik sekarang udah gini katanya dia. Akhirnya beberapa penjual akik di Bandung mau di Philadelphia aja. Gitu. Itu musiman dan jangan terlalu pusing. Sekarang ISIS. Ya tadi ada yang tanya ISIS. Saya kira kapan-kapan tanya sama Pak Rich ya. Pak Rich knows more than me gitu ya. Jadi ISIS itu gini mas, banyak sekali yang Anda benci, yang Anda takuti, yang bikin pusing Anda itu bikinan semua. Jadi makanya Anda itu jangan terlalu gampang dipengaruhi, jangan terlalu masuk angin. itu bikinan, ISIS itu aslinya bikinan, tapi kemudian banyak orang yang potensinya sama terus ikut dia karena nggak tahu kalau itu bikinan. Anda itu juga nggak tahu PKS itu yang bikin sebenarnya siapa, Anda nggak tahu kok. PKB juga sebenarnya di belakangnya siapa, Anda nggak tahu. Sudahlah, kita tuh lebih banyak tidak tahu daripada tahu. Oke, kalau saya ambil ilmunya gini, ada 4 macam orang. Satu orang yang tahu banyak, tahu sedikit tentang sedikit hal. Tak ulang ya. Orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Nomor 2, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. 2 ya. 3, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Kali yang 2 tadi, orang tahu sedikit tentang banyak hal. Yang 3, orang tahu banyak tentang sedikit hal. Yang pertama, orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Yang oke, sebenarnya yang agak lebih oke itu yang terakhir, yaitu orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Sekarang saya tanya, Anda ini termasuk nomor berapa? Ayo. Tahu sedikit banyak hal. Tahu sedikit banyak hal. Gini, nomor 4 C. Apakah Anda termasuk orang yang tahu banyak tentang banyak hal? Tidak. Apakah Anda, nomor 3, apakah Anda termasuk orang yang tahu banyak tentang sedikit hal? Mungkin ya, pokoknya penggawean ngerendo karo ngeraji. Wes aku roh ngerendo ngeraji, tapi soal liane gak roh aku. Soal nyambel gak roh, pokoknya aku ngerendo karo ngeraji, oke. Itu ya, itu orang yang tahu banyak tentang sedikit hal, sedikit hal. Yang nomor 2, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Ya ini dia. Ini ngerti dikit, itu ngerti ya, dikit. Akhirnya gak dapat kerjaan karena masing-masing dia hanya tahu sedikit. Masa bisa sekedarnya. Ya toh, bikin bangunan bisa sedikit. Ya toh, apa? Ustaz bisa sedikit. Kira-kira jadi apa Anda? Enggak ada yang terima Anda. Loh, semua mek bisa dikit-dikit toh. Jadi agak mending orang yang tahu banyak tentang sedikit hal daripada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal, nanti enggak dapat kerjaan sampean. Ya toh? Neliko apa? Menatu dikit-dikit bisa. Lihat, jangan dikit-dikit, kalau menatu harus bisa menatu beneran. Kan gitu. Nah yang pertama adalah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai Anda menjadi orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Kikis, anyeli, gak rapi-rapi gini caranya. Gitu ya. Oke. Oke, ini sambil belok ke sini. Karena jangan ada peristiwa, jangan ada pengetahuan yang tidak Anda teteskan ilmu dan pemahamannya. Gitu ya. Setiap peristiwa yang Anda alami harus memberi ilmu dan hikmah kepada Anda. Kalau tidak, sia-sia Anda mengalaminya. Wis kadung stres, wis kadung pusing, gale ilmu. Kan gitu kan? Maka kalau Anda pedoman seperti itu, kaya miskin tetap bermanfaat. Susah senang tetap bermanfaat. Karena Anda tetap mendapatkan ilmu, dan ilmu itulah yang ditagih oleh Allah nanti. Kan gitu? Nah, ISIS... Kalau Anda belajar sejarah ISIS, Al-Qaeda, dan lain sebagainya, termasuk Indonesia itu bukan bikinan Anda. Kalau tidak ada Belanda datang, Portugis datang, tidak ada Indonesia. Sing ono Mataram. Mojopahit, ya gitu. Sriwijaya, mungkin Kesultanan Ternate, kan itu kan? Kesultanan, terus kerajaan Klungkung. Denpasar, Kutai, gitu. Nggak ada Indonesia, jadi sekarang mau bagaimana? Artinya, penjajahan itu memberi hikmah, membuat kita semua bersatu. Jadi Anda juga jangan benci kepada musuhmu, karena musuhmu itu bisa mempersatukan kamu. Di dalam teori, sejarah, dan ilmu sosial. Gitu ya. Maka jangan senang bermusuhan. Nanti musuh itu dikasih-kasih sama Allah kok. Tenang aja. Wong kita tuh udah tidur dimusuhi, ono kok. Ini wis turu, gak lapo-lapo. Dimusuhi, gitu loh. Kayak saya ini kan gak jelas. NU bukan, Muhammadiyah bukan, ya toh. Syiah gak jelas, Sunni gak jelas, ya toh. Apa? Kiai ya bukan, gak mau juga. Ustadz apalagi, Gus ya duduk. Intelektual, gak sekolah. Seniman itu apa? Kewan tekon di seniman itu, gak jelas. Jadi saya ini bukan siapa-siapa. Maka saya bisa disalahkan oleh semua. yang kiai nuduh saya seniman, yang seniman nuduh saya kiai lah, susah aku toh. Jadi enggak bisa hidup di kedua-duanya. Yang Kristen nuduh saya Islam, yang Islam nuduh saya Kristen, kan susah kan saya. Tapi saya senang dalam kesusahan itu. Maka aku kesepian, dan di dalam kesepian itu aku bisa melihat wanita secara jernih. Akhirnya aku pilih Novia kalau menjeng tadi. Ngono aja. Aja susah-susah Pak Urip sampean ya, Bung nggih. Ayo kita semua itu nikmat, semua itu rahmat. Kalau Anda menemukannya. Sambil menjawab ini nanti akan saya teruskan ya. Kita akan tarik garis ke ilmu-ilmu semua. Misalnya Anda mendapatkan kesulitan. Dalam Islam kalau ada kesulitan apa ayatnya? Inna ma'al usri yusra. Oke. Artinya apa, Mbak? Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Nah, ini siapa dulu kiai yang ngajarimu? Bukan aku. Enggak, itu Lutfi. Lutfi gak ngunu. Lutfi belum mengalami kesulitan karena belum berumah tangga. Nanti kalau dia mulai kawin dia baru tahu hidup yang sebenarnya. Kan gitu kan? Engko nek wis mulai bojo meteng, apa men nek bojo niku ngidam White House ya ngeluh dah itu. Ngidam patung Liberty ya ngeluh dah sih deh. Oke. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Ini ada kekeliruan berabad-abad. Tidak pernah Allah ngomong begitu. Ayo, iya ayo. Mau gak dibongkar? Boleh. Itu kalimatnya inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau terjemahnya sesudah kesulitan ada kemudahan, bahasa Arabnya inna ba'dal usri yusra. Itu bukan ba'da, ba'da itu kan bodoh, sesudah. Itu bunyinya ma'a, bersamaan, bareng. Bersamaan dengan kesulitan, ada kemudahan. Sudah ada kemudahannya. Maka Allah kasih kita akal, supaya mencari kemudahannya apa. Jadi jangan disangka sesudah, tapi wis ono sudah ada. Gitu loh. Ya, itu contoh aja. Oke, kita jelas ya, Mbak ya. Jadi itu kan lebih tenang tahu sudah ada nih, cuman kita harus cari ini aja didolai. Jangan mengeluh-mengeluh. Saya contohkan yang kecil-kecil ya. Sampean pernah lihat YouTube acara saya yang banyak orang? Ya. Itu kan butuh lighting, cahaya. Dan itu harus nyewa, butuh sound system, harus. Kalau ada 10.000 orang kan soundnya harus gede mahal. Itu gede dengan nyewa. Terus butuh lampu toh. Oke. Sekarang kalau terus listrik mati. Piye nek listrik mati? Kira-kira acaranya terus apa batal? Nah saya tidak pernah membatalkan acara. Mati lampu saya pernah mengalami di Blora, Wonogiri, dan Pabelan. Saya tidak berhenti. Saya tidak mau menyimpulkan bahwa matinya listrik adalah kesulitan. Saya menyimpulkan langsung bahwa matinya listrik itu kenikmatan. Gitu saya. Cara hidup saya kayak gitu. Maka Allah senang sama saya. Waduh lumayan arek iki gak sambat. Malah bersyukur loh. Akhirnya diberi jalan saya. Nah ada rekaman-rekaman di sana, di Jogja sana, bahwa meskipun lampu mati, meskipun 10.000 orang saya tidak berhenti. Caranya bagaimana? Saya langsung turun panggung, Kiai Kanjeng turun panggung, gitar tidak bunyi, bass tidak bunyi, tapi kan terbang lak muni. Buang terus, pak, soli wa salim ta, iman Allah mata. Wis. Mulai itu tak, habis itu jalan acara. Cuman saya harus ke tengah-tengah orang banyak. Suaranya harus ditingkatkan. Sehingga waktu terus karena bengok-bengok terus akhirnya lapar banget. Terus panitia juga ngerti akhirnya dikai double pakanannya. Tuh. Contohnya. Sekarang saya tanya. Kalau soundnya beres. Kan orang tidak perlu mendengarkan. Dia cukup mendengar. Ngerti bedanya mendengarkan sama mendengar? Mendengarkan sama mendengar. Nek. Listrik beres, sound beres, ngene sampean. Ya toh? Toh sudah dengar. Toh sudah terdengar. Tapi begitu listrik mati, setan saya teriak terus ngene sampean. Saya tanya, lebih bagus mana posisi mental ngene sama gini? Lebih bagus yang kedua. Artinya lebih bagus mana? Mati lampu atau listrik hidup? Mati lampu. Cuman terus jangan disimpulkan, ayo kita bikin acara nih gak usah lampu. Gak usah gitu. Tapi setiap momentum dan kejadian itu pasti ada kenikmatannya sendiri-sendiri. Jadi nomor satu bu, bapak, jangan berbuat baik kecuali engkau menemukan kenikmatan dalam perbuatan baik itu. Anda itu berbuat baik tapi mengeluh, sholat tapi abot, gitu kan? Poso tapi sambat, ay. Karena Anda tidak menemukan kenikmatannya. Sekarang saya kasih tahu takdir Allah. Jangankan berbuat baik, kesulitan hidup saja ada nikmatnya. Kalau Anda cari kenikmatan hidup, cari rahmat, dimanapun ada rahmat Allah gitu ya. Kalau Anda mengalami apa, cari rahmatnya. Nanti Anda akan merasakan kekuatan, kuat dan nikmat. Benar itu. Cuma jangan cari-cari kesulitan. Jangan terus nabrak-nabrak, jadi ditangkap polisi gitu kan. Gitu ya Bu ya. Nah, oke. Okay. Saya kembalikan terakhir kepada ISIS tadi, soal ISIS. Kalau itu semua bikinan tuh rekayasa para penguasa internasional, termasuk Republik Indonesia, termasuk Orba, Orla ke Orba, Orba ke reformasi, permainan rupiah, bulan Oktober dikhawatirkan nanti Fed dan beberapa pusat keuangan dunia akan menaikkan suku bunga, Indonesia akan ada pertengkaran elit di awal Oktober, terus nanti akan ada rush, ada kaos di bawah, terus nanti akan ada banjir darah di bulan Januari. Wono sing ngomong ngono. Nah Anda jangan tidak percaya dan jangan percaya. Cukup waspada saja. Kalau Anda percaya, salah. Tapi kalau Anda tidak percaya juga rugi. Mending kalau ada informasi apa-apa dipakai untuk waspada. Hidup adalah kewaspadaan. Itu yang menyebabkan saya duduknya seperti ini karena ini duduk waspada. Kalau sampean silo, berdirinya susah tuh. Dua langkah. Tapi kalau begini kan berdirinya langsung. Jadi ini duduk terbaik menghalangi Anda dari sakit macam-macam. Duduklah seperti ini. Saya duduk gini berjam-jam. Bisa 8 jam dari acara-acara yang Anda tonton. Meskipun itu cuma diambil 2-3 jam. Nah, sampai aja adik. Nek jane gak kuat kan. Gurung rabi gak kuat kan. Oke. Gitu ya Mbak ya. Hidup itu waspada toh Bu. Standby. Anda tidur pun waspada toh. Anda tidur terus ada cek, bangun enggak? Karena jiwamu waspada setiap saat. Maka ikutkanlah pikiranmu untuk selalu waspada. Ikutkanlah seluruh hidupnya untuk selalu waspada. Gitu, oke, gitu, oke. Kemudian pertanyaan Pak Rich ya. Apa manfaat tasawuf di dalam kehidupan sosial secara umum, secara luas ya Pak ya? Oke, mungkin jawaban saya tidak akan bisa mendalam sebagaimana kalau kita bisa bicara berdua. Dan saya tahu beliau sangat tahu jawabannya. Cuman beliau mensodakohkan pertanyaan itu agar menjadi pengetahuan kita bersama. Oke, gini aja, saya berangkatnya dari oke, saya berangkatnya dari Anda ngerti ya, ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tapi saya ngomongnya yang gampang aja. Anda makan tuh karena ingin ngerakoti sesuatu atau karena ingin sehat? Nah, jadi syariatnya itu ngerakoti. Ngerakoti apa sih ya? Terus mangan gitu ya. Syariatnya itu mangan. Makan. Hakikatnya sehat. Ma'rifatnya. Ya. Yeah. Story code-nya mencari sehat, membangun sehat, makrifatnya sehat. Gitu enggak? Anda mencapai kesehatan berarti bermakrifat. Jadi sekarang bisa enggak makan tanpa urusan kesehatan? Bisa enggak? Bisa enggak Anda sehat tanpa makan? Bisa enggak mencapai kesehatan tanpa makan minum? Jadi seluruhnya menjadi satu kesatuan, betul enggak? Nah, cuman orang Indonesia sekarang kan fahamnya syariat kuliner. Jadi orang makan karena ingin makan itu, bukan karena ingin sehat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anak kecil harus begitu. Kalau bapaknya yang begitu baru saya marah. Jangan dianggap kesulitan ya Bu ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anak kecil kok. Nah ibu ini yang pelayan kalau bapak itu ber-uberan. Nah itu ngelundasku ibu ya. Gitu ya Bu ya. Oke. Jadi bisa enggak Anda sholat tanpa kerinduan kepada Allah? Bisakah Anda sholat tanpa tanpa menikmati pengabdianmu kepada Allah? Bisa enggak? Saya tanya lagi. Bisa enggak engkau sholat tanpa ingat Allah? Nah, bisakah atau bolehkah engkau ingat Allah tanpa sholat? Boleh, tapi lebih khusyuk mana Anda ingat Allah dengan sholat atau tanpa sholat? Jadi antara ingat Allah dan sholat itu bisa dipisah enggak sebenarnya? Enggak bisa. Jadi tidak mungkin ada orang menjalankan syariat tanpa hakikat. Dan syariat hakikatnya ini adalah jalan atau thariqah untuk mendapatkan ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Tercapai sesuatu. Ma'rifat itu adalah Anda belum tahu TV menjadi tahu TV. Anak kecil belum bisa hitung-hitungan jadi bisa hitung-hitungan. Anak kecil untuk tahu 4x2 sama dengan 8 itu kan perlu dikasih tahu. Ketika dia belum tahu 4x2 sama dengan 8, dia masih belum bermakrifat. Begitu tahu 4x2 ada 8 itu namanya makrifat kecil. Jadi ketika Anda mulai mendarat di Philadelphia, Anda tuh makrifat. Oh ini Amerika itu rek. Ternyata ya kotor dalane. Iya tak nih. Kumuh tak nih. Wes angel dolek rokok larang, dolek rujak gak ono, angkringan gak ono. Ya apa iki? Wes kudu gawe tempe dhewe, akhirnya produksi tempe kan gitu kan. Wah harus bikin peyek sendiri karena gak mungkin Philadelphia bikin peyek. Akhirnya kita jadi kreatif, mendapatkan rahmat dari Allah. Kita bikin apa saja. Saya yang sekarang bermakrifat, saya sudah siap untuk makan kebab. Apa menang Mbak Bia? Sing barat-barat. Steak. Sandwich. Apa menang Rek? Pizza. Udah siap aku. Dadak tutup ke ini pecel. Mbok-mbok tak pikir Amerika Rek. Pancet aja gini. Oseng-oseng tempe. Lodeh. Tahu campur. Wes. Nah, jadi kan saya bermakrifat. Saya bermakrifat. Mendapatkan nikmatan rohani yang luar biasa. Jadi saya ingin mengatakan kepada Pak Rid, saya menjelaskannya kepada para jamaah, tidak kepada beliau ya, dengan bahasa beliau, bahwa tasawuf itu tidak bisa dihindarkan. Semua orang membutuhkan tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu penyadaran dan penikmatan kerinduan dan pengabdian kepada Allah. Maka ada yang jalannya pakai zikir, itu supaya Allah mancep bener. Ya. Nah, semua itu tidak bisa dielakkan oleh manusia. Semua manusia butuh tasawuf. Apa sebabnya nyun sewu ya? Apa sebabnya banyak teman-teman di sini di Amerika atau di Eropa itu mengalami kebingungan? Kalau di sini di Korea aja. Di Korea atau di Hong Kong. Enggak apa-apa, ayo. Sing banter. Ya oke. Louder. It's okay, fine. No problem. Yes. Oke. Okay. Ini enggak apa-apa ya, saya jawab lo ya. Saya kalau waktunya sudah dibatasi saya dikasih tahu ya. Di Korea itu, Bu. Saya sama Mbak Fia sering ke Korea dan terus disuruh ke sana. Hong Kong juga gitu. Ketemu TKI, tapi saya juga punya teman-teman Korea sangat banyak. Jadi di Korea itu saya kasihan sama orang di sana. Ya, kasihan. Kerja gampang. Gaji besar. Tapi mereka tidak punya waktu untuk menjadi diri mereka sendiri. Ketika Anda kerja kan Anda bukan diri Anda tapi Anda pekerja. Nek penggaweane misalnya ngene. Di pabrik ya. Ono ngene iki, sedina ngene tok, Dek. sedino beras 15 kali ngilang-ngilang. Jadi waktu naik kereta tuh kapilen ngene iki. Wakir arek-arek wedok iku muring-muring kabeh. Lha apa sampean ngilang-ngilang? Itu 15.000 kali gini-gini toh. Jadi orang Korea itu kerja menjadi bagian dari mesin besar yang namanya industri, betul enggak? Kerja keras dan mereka tekun, rajin, luar biasa, total, profesional. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Begitu jam 8 malam pulang, bingung. Saya ini siapa ya? Maksud saya hidup di dunia mek ngilangin itu. Akhirnya dia mencari dirinya. Siapakah diriku? Ya. Jadi jam 8 mereka mencari dirinya, tidak ada tempatnya. Maka mereka ke kafe, minum, kan itu kan? Kalau ada gereja, mereka ke gereja. Ada masjid, mereka ke masjid. Kalau kayak Anda, begitu Anda sholat, Anda ketemu Allah sama dirimu. Yang tidak peduli kerjaannya apa? Tidak peduli hidup di Indonesia apa, di Korea apa, di Amerika, tidak ada urusan. Yang penting aku dengan Allah, Allah dengan aku, kan begitu. Anda punya banyak jalan untuk menemukan dirimu. Nah, teman-teman Korea yang saya kenal itu tidak punya jalan. Begitu jam 8, begitu ya wes, naik gak nang kafe, atau di pinggir jalan bareng-bareng ngombe, atau judi, atau game, segala macam. Kan tidak punya jalan untuk ketemu dirinya. Karena ada rumus, kalau engkau kepingin ketemu Tuhanmu, maka temuilah dirimu. Barang siapa mengetahui dirinya, maka dia akan mengerti Tuhannya. Wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka setiap orang habis kerja keras, itu kan dia tetap harus kembali ke dirinya. Nah, orang Korea yang saya tahu, mereka malam bingung. Maka terus setelah mabuk sampai ngantuk, tidur, pagi kerja lagi, gitu terus menerus bertahun-tahun. Nek sampean kan lumayan. Ono selawatan, ono yasinan, ono wiritan, ono zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya rahman, ya rahim, ya rahman, ya rahim. Ada gitu-gitu loh. Nah, teman-teman tuh gak punya. Gak punya pengajian, tidak punya selawatan, tidak punya yasinan, tidak punya hadroh, tidak punya angkringan, yang tidak ada. Jadi Anda ini sangat beruntung sebagai manusia. Oke, ini sambil saya menjelaskan ya Pak Ridha, saya menjelaskan buat teman-teman supaya ilmu yang Anda tanyakan itu bermanfaat untuk mereka. Kalau Pak Ridha sudah beres. Jadi ini misalnya, sampean punya ID card. Punya ID card masing-masing. Kartu identitas, betul enggak? Oke. Apa? Kolomnya kolom apa? Kartu identitas itu. Terus? Tanggal lahir. Saya tanya satu hal. Yang menentukan kamu lahir itu siapa? Pada tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian. Siapa? Oke, Allah ya. Kamu bisa memilih sendiri enggak? Enggak bisa Anda ya. Jadi itu bukan identitas, itu namanya personalitas. Segala sesuatu yang ditentukan Tuhan itu personalitas. Bahwa sampean jadi sampean, tidak jadi yang sampean. Bisa dibalik tegak? Tidak bisa. Bahwa Anda tinggi badannya sampai gede itu segitu. Siapa yang menentukan? Itu Allah, itu berarti personalitas. Jadi itu diri uluhiyahmu, diri ketuhananmu. Tapi kalau kamu bekerja di kantor, boleh milih enggak kantor apa warung? Nah, berarti bukan Tuhan yang menentukan itu pilihanmu, maka itu namanya identitas. Identitas adalah pilihanmu. Kamu PKB, kamu Demokrat, kamu PDIP itu identitas karena itu pilihanmu. Tapi kalau kamu adalah kamu, itu pilihan Allah. Itu namanya personalitas, bukan identitas. Sekarang di dunia ini orang tidak ngerti bedanya personalitas sama identitas. Dia pikir namanya siapa Mas? Santoso. Dipikir Santoso itu identitas. Kan bukan pilihanmu namamu. Siapa sih kayak jeneng sampean? Bapak. Nah iya, itu bukan identitas. Itu personalitasmu. Bahwa engkau berambut keriting itu personalitasmu karena kamu tidak bisa. Gak ono bapak ibu, sira aku tak gaya anak keriting, gak ono ceritane. Gak ono ceritane. Benar ya? Nah, ketika Anda bekerja, itu Anda sedang mengerjakan identitas Anda. Tapi begitu Anda pulang ke rumah, temuilah personalitasmu. Ketemulah dirimu yang sejati, dirimu yang dari Allah, dirimu yang dari Allah melalui orang tuamu dan leluhurmu. Itu yang dilupakan di Indonesia. Orang Indonesia tidak menghargai leluhurnya. Orang Indonesia tidak menghargai asal-usulnya. Bahkan Anda jadi orang NU, dari Muhammadiyah, jadi ISIS, segala macam. Anda menomorsatukan ISIS dan menomorduakan Islam. Betul tidak? Anda menomorsatukan NU dan menomorduakan Islam. Lebih penting mana, jadi Muslim apa jadi Nahdliyin? Muslim. Nah kalau Muslim itu dari Allah, Islam itu dari Tuhan. Maka dia termasuk personalitas. Dia lebih penting. Kalau yang waktu acara kemarin kan soal tela. Tela geduk. Ya. Saya tanya. Anda tela jadi apa aja, Bu? Geduk, grepek, kolak, telur ya. Kolak. Anda ke Philadelphia ini posisi tela apa geduk? Eh? Tela. Kalau tela berarti yang bikin tela siapa? Tuhan. Jadi siapa yang bikin Anda ke Philadelphia? Bukan pilihan Anda toh. Pilihan Anda karena Anda boleh ke Jepang, karena Anda boleh ke Taiwan. Tapi kalau Anda adalah Anda, itu pilihan Allah. Ah, jadi teman-teman sekalian, sekarang ayo kita kembali ke ketela. Jangan ribut soal gedok lawan grepek lawan kolak. Karena mereka semua menomorsatukan kolak, gedok dan kolak. Kemarin sudah saya kasih contoh di gedung itu. Kalau orang Jawa ayam berkokok apa? Kukuru-kuruyuk. Pak Liang dari mana Pak Liang sampean? Cirebon. Di Cirebon ayam berkokok bunyinya apa? Eh? Kukuruyuk. Kukuruyuk Pak. Sama dengan Jawa. Kalau Sunda? Kongkorongkong. Madura? Madura kukurunu. Eh? Oh enggak, itu Banjar. Kadang orang Cina kan gak bisa ngomong. Oh kukuluyu. Ya, ya. Kalau jadi kalau Cina kukuluyu kata dia Pak. Oke. Iya Pak. Apa-apa itu? Barat? Suku Sududu. Apa gimana? Can we listen to it? Can we listen how the Western people sekarang saya tanya, yang benar yang Pak Rich bunyikan tadi, ataukah kongkorongkong, ataukah kukuruyuk, ataukah kukurunuk? Yang benar yang mana? Aku tanya yang mana yang benar? Yang benar itu ayamnya. Jelas ya? Yang benar itu ayamnya, karena ayamnya itu personalitas. Allah bikin kayak gitu. Terus kita mencoba menginterpretasikan, coba menirukan, kan begitu. Nah, cara kita menirukan beda-beda. Orang Amerika menirukan tadi itu, kayak Pak Ritz. Saya gak bisa menirukan itu, Pak. Kalau orang Sunda menirukannya kongkorongkong. Orang Jawa menirukan kukuruyu. Orang Madura menirukan ayam tadi kukurunu. Kenapa kita saling menyalahkan di antara kukuruyuk sama kukurongkong? Sekarang kan begitu yang terjadi di Indonesia. Saling menyalahkan. Padahal yang benar ayamnya itu. Kan gitu. Maka kalau kita kembali ke ketela, artinya kembali kepada yang Allah ciptakan. Ngerti ya Bu ya? Sebentar. Masa kayak gak ngerti ya? Gini Bu. Ini kayu apa-apa, Bu? Triplek. Triplek terbuat dari? Kayu. Triplek yang bikin siapa? Dengan ilmunya dan teknologinya. Kayu berasal dari apa? Pohon. Yang bikin pohon siapa? Bisakah manusia bikin pohon? Jadi pernah manusia tidak kerja sama-sama Tuhan? Eh? Enakmu dewe, kon. Nyolong kayu, terus kok gaya kursi, kok gaya tembok, terus kamu pikir itu karya kamu. Emang bisa manusia bikin kayu? Nggak bisa. Jadi kamu tidak pernah terlepas dari kerjasama dan manajemen bersama dengan Allah. Kan gitu? Nah, pohon itu yang namanya personalitas. Triplek ini identitas. karena pohon juga boleh dibiarkan jadi pohon aja, gak perlu diapa-apain. Tapi kan manusia diberi akal sehingga dia bekerja sama Allah, mentakdirkan pasca kayu, dia takdirkan aja jadi triplek, jadi meja, jadi kayu, jadi pangkal apa, pegagang pisau, dan seterusnya. Itu namanya identitas. Maka jadi cangkul, jadi keris, jadi parang, dan seterusnya. Gitu ya, Bu, ya. Nah, Anda tidak bisa berhenti pada kayu tanpa menyadari pohon. Betul enggak? Anda tidak bisa berhenti pada pohon tanpa menyadari akar dan tanahnya. Betul enggak? Anda tidak bisa berhenti pada akar dan tanah tanpa menyadari yang menciptakan tanah, bumi, galaksi, planet, dan seluruh alam semesta. Betul enggak? Nah, itu yang namanya tasawuf. Menelusuri kesadaran sampai ke pangkal kehidupan. Apa pangkal kehidupan itu? Apa? Yang paling pangkal itu apa? Bu, yang paling awal dari kehidupan. Heh? Loh, lahirlah dari bapak ibu. Sebelum lahir ada bapak ibu terus. Pangkalnya itu Tuhan. Gimana sih sampean ini? Kalau enggak ada Allah, ada Anda enggak? Kalau enggak ada Allah, ada bumi enggak? Kalau enggak ada Allah, ada alam semesta enggak? Kalau enggak ada Allah, ada manusia enggak? Kalau enggak ada Allah, ada setan enggak? Ayo. Jadi siapa yang bikin setan? Siapa yang bikin iblis? Siapa yang bikin dajjal? Jadi kamu jangan marah sama iblis. Dia bikinan Allah, dia tugasnya berbeda, ngelatih kamu supaya imanmu kuat. Kalau enggak digoda oleh iblis, kamu tidak akan latihan. Semua pemain-pemain UFC, boxing, WBA, WBO itu punya sparring yang hebat. Dan Anda diberi sparring yang luar biasa, yaitu iblis yang punya anak namanya Dajjal dan punya turunan namanya setan. Itu sparring partnermu untuk membangun imanmu. Jadi jangan benci sama mereka. Tantangan, ayo wani gelut. Gitu, tapi tidak pakai kebencian. Anda ini sukanya benci itu loh. Di mana-mana itu kebencian. Saya Indonesia itu benci semua, Pak Eliang. Di Facebook itu isinya benci, benci, benci, benci, benci. Betul enggak? Jadi di masjid ini mudah-mudahan yang terjadi adalah kasih. Kasih sayang. Rahman Rahim. Ya. Karena tiap hari orang Islam oleh Allah disarankan untuk memulai segala sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa sifat Allah? Yang disepakati 99, bisa 102, bisa lebih lagi. Tapi yang utama dari sifat Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sudah Rahman kok pakai Rahim segala? Pernah dijelasin oleh Ustaz? Apa penjelasannya? Saya pakai penjelasan gampang aja. Kalau Rahman itu mulutnya mangap atau mingkem? Rahman, mangap ya. Berarti kalau mangap itu kan sesuatu yang terlempar keluar dan jauh. Nek Rahim mingkem, berarti dia masuk ke dalam. Ngene wis gampang wis, gak ngelangel. Jadi kalau Rahman itu cinta yang luas. Ya? Kalau Rahim cinta yang dalam. Jelas ya? Lebih dulu mana meluas apa mendalam? Meluas dulu. Orang lain dulu yang dinomorsatukan. Betul enggak? Allah sendiri tidak mementingkan dirinya, dia mementingkan hamba-hambanya dulu. Maka bukan Bismillahirrahmanirrahman, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Mangap se kait mingkem. Ojo mingkem, marungun mangap terus. Gitu ya. Jadi Rahman adalah cinta yang meluas. Kalau orang modern menyebut cinta horizontal. Kalau Rahim cinta yang mendalam atau cinta vertikal. Loh, mendalam kok vertikal? Loh, gimana sih? Garis ke dalam ini kalau diterusin keluar kan satu garis dengan vertikal. Jadi vertikal itu kan menembus dari Allah sampai Allah. Kan gitu. Jadi ini ada Pak Aliang, ada teman-teman dari Kristiani ya. Mereka juga sangat menomor satu karena ajaran kasih. Di sini kita bertemu di dalam hal yang sama, di dalam dimensi yang sama, yaitu cinta kasih. Bahkan teman-teman Islam mulai hari ini menyadari bahwa cinta itu ada manajemennya. Cinta itu tidak hanya mendalam dan meninggi, tapi cinta itu juga harus meluas. Jadi terapannya misalnya gini, tidak bisa kau mentang-mentang dekat sama Allah, alim terus wiritan, ngaji terus, sembahyang terus, gak nyambut gawe. Bener gak itu? Kalau rohim tok kan wiritan, Allah insyaallah, Allah gak nyambut gawe. Jadi orang harus horizontal, harus vertikal sekaligus. Harus dekat sama Allah, dan syaratnya dekat sama Allah adalah dekat sama manusia, betul enggak? Anda harus bersatu dengan semua manusia, maka baru Anda bisa bersatu dengan Allah. Wong sekarang gini, saya pernah nempeleng Anda. Salah kan saya? Dosa kan? Terus saya minta maaf sama Allah, ya Allah ampunilah aku pernah menempeleng sahabat saya. Terus Allah bilang, bentar minta maaf dulu sama dia. Kalau Anda tidak maafkan saya, Allah tidak memaafkan saya, betul enggak? Jelas ya? Ah, jadi begitu pentingnya Rahman baru Rahim. Jadi saya menjawabnya hanya beberapa dimensi Pak Rich, kira-kira yang bisa difahami teman-teman dan langsung bermanfaat. Intinya sederhana bahwa tasawuf itu tidak hanya dibutuhkan oleh semua orang Islam, tapi dibutuhkan oleh semua manusia. Yaitu meneliti dirinya sampai ke tingkat yang paling rohaniah gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Yang ketiga siapa tadi ya? Setelah Pak Rich tadi siapa? Sudah cukup. Paris kedua, yang ketiga tadi ISIS tadi ya. Ini nanti saya kasih tahu secara pribadi ya Mas ya. Kalau nanti sudah dirasanan gak karu-karuan. Terus pokoknya aja pusing sampean. Soal ngunung-ngunung tenang aja sampean. Sampean dituduh kaum dari kaum radikal. Tidak ada urusan sampean, yang penting berlaku tidak radikal, berlaku lembut kepada orang lain. Falyata latof pusat al-Qur'an, maka berlaku lembutlah. Itu di titik pusat Al-Qur'an. Kata-kata yang di tengah-tengah Al-Qur'an itu falyata latof biasanya ditulis dengan huruf dengan tinta merah. Jadi pusatnya Islam adalah berlaku lembutlah kepada semua makhluk. Dan berlaku keraslah kepada dirimu sendiri sebenarnya gitu. Tapi gak diterusin sama Allah. Kalau saya begitu, saya berlaku sangat keras kepada diri saya. Saya seharusnya jadi presiden, saya enggak. Harap ngopo gue. Nek menteri gampang. Tapi saya tidak pernah. Menjadi ulama, apa kurangnya? Tapi saya tidak. Menjadi ustad, menjadi budayawan, menjadi apa saja, semua saya tolak. Saya tidak pusing sama identitas. Yang saya cari adalah kesejatian personalitas saya. Ngunurnya aku. Yang penting Allah tidak marah sama saya, selesai hidup saya. Saya tidak ingin apa-apa di dunia. Itu tasawuf itu seperti itu Pak Riz, kalau tidak salah. Tuhan itu segala-galanya. Jadi Anda kan selalu kalau saya tanya, ibu minta apa? Ridho Allah kan gitu. Anda minta ridho Allah. Gimana caranya supaya Allah meridhoi Anda? Saya tanya caranya. Ayo Pak, supaya mendapat ridho Allah, apa yang Anda lakukan? Oh iya, istri minta ridho suami, itu bagian dari ridho Allah. Tapi pokoknya gini, semua orang kan kalau di Islam tuh Pak Aliang, kalau saya tanya, ibu-ibu nomor satu minta apa? Pertama, semua jawabnya gini, ridho Allah, artinya direlakan oleh Allah hidupnya. Gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana supaya hidupmu direlakan oleh Allah atau mendapat ridho Allah? Jawab yang praktis. Apa Mas? Kira-kira Mas? Kalau jawaban yang standar, ya mentaati Allah, menjauhi larangannya, kan gitu. Sekarang saya ingin jawabannya lebih singkat. Oke, ikhlas. Bersyukur, berserah diri. Oke. Tapi itu masih abstrak loh ya. Ikhlasi abstrak loh. Ya. Abstrak itu artinya harus dijelaskan lagi itu. Berserah diri itu maksudnya juga itu abstrak juga. Berserah diri akhirnya apa ya? Saya enggak kerja, tidur. Kalau ditanya orang, kok kamu tidur-tidur? Saya berserah diri kepada Allah. Benar enggak itu? Enggak kan? Punya mobil enggak dikunci, atau punya sepeda enggak digembok, atau punya anjing enggak ditaleni, terus bilang, saya serahkan kepada Allah. Lah Gusti Allah tukang angon lah ya apa? Gusti Allah tukang parkir lah ya apa? Kalau kata Rasulullah, tali dulu, cancang dulu. Ontamu di pohon, setelah itu baru serahkan Allah. Jadi kamu kerjakan dulu penjagaan hidupmu, maka kemudian baru kamu serahkan kepada Allah. Jadi sekarang saya tanya, kalau ikhlas itu masih abstrak, berserah diri masih abstrak, syukur juga masih abstrak. Apalagi syukur bahasa Jawa itu jelek. Nyukurno, ya toh, anggerono wong tiba syukur kan ya. Bener ya? Jadi bahasa Jawa itu kadang-kadang ya kacau. Disyukur-syukurno kan gitu. Itu terbalik, sama dengan akal itu kan alat utama manusia sebagai manusia. Kalau manusia tidak punya akal, dia menjadi binatang, betul tidak? Jadi alat utama di dalam kehidupan manusia adalah menggunakan akal atau mengakali. Jadi tela diakali menjadi gedok. Padi diakali menjadi gabah. Gabah diakali menjadi beras. Beras diakali menjadi nasi. Nasi yang sisa diakali menjadi karak. Loh, kurangnya apa? Karak diakali menjadi krepek karak. Betul enggak? Tapi apa dalam bahasa Indonesia kata mengakali ini artinya? Membodohi, menipu, membohongi. Lebih ya iki. Seharusnya mengakali itu artinya adalah mengkreatifi. Ngerti? Gitu ya? Kapuk dijadikan bantal. Kan gitu seharusnya. Hutan dijadikan taman. Gitu kan seharusnya. Itu namanya mengakali hutan. Mengakali kayu menjadi meja. Tapi dalam bahasa Indonesia mengakali itu sangat buruk. Yaitu ngapusi, memperdaya. Gitu kan. Berani enggak Al-Falah jamaahnya mulai menggunakan kata mengakali tapi dalam arti yang benar. Wani gak ngerintih sejel. Wah aku diakali aku karo Imam Lutfi aku. Wow, Imam Lutfi sukanya mengakali. Padahal mengakali memang baik toh. Mengakali itu artinya mengajak orang untuk memperlakukan sesuatu secara akal. Dan akal itu bekal utama manusia. Oke, kira-kira gitu. Oke, Bapak sekalian saya tanya sekarang waktunya kepada. Oh masih panjang waktunya. Oke. Ya. Oh pada nganggur. Pada bolos maksudnya. Alah ngono kok ngaku tarerek. Nek wong Jawa itu gitu, wong Jawa iku ngene, ya gunane sekolah iku cek iso mbolos rek. Aku gelem nyambut gawe asal ya oleh mbolos sekali-sekali. Wong Jawa niku ngoten niku. Nek dijek kono gak mikir sing kon jek lesu aku tengku. Nek nesu gak iso mikir begitu wareg. Aras-arasen mikir, apa doae? Oke, kita teruskan bismillah, Mbok. Kita anu dulu ditirukan. Ya Allah. Ya mannanu ya karim. Coba. Ya Allahu ya mannanu ya karim. Dibaleni. Ya Allahu ya mannanu ya karim. Ya Allahu ya mannanu ya karim ya. Ya Allahu ya mannanu ya karim. Baris pertama, terus kedua. Ya Allahu ya rahmanu ya rahim. Ya Allahu ya rahmanu ya rahim. Jadi yang pertama naik, soal. Yang kedua, turun, jawab. Segala hidup dalam hidup itu harus ada soal, ada jawab, ada suami, ada istri. Tanpa istri, suami bukan suami. Tanpa suami, istri bukan istri. Tanpa wanita, laki-laki tidak bisa jadi suami. Maka imam kita, tanpa jomblo ini mau kena terus ya. Ini kan semua doa supaya beliau oleh Allah dipersegerakan untuk mendapatkan jodoh. Ya Allahu ya rahmanu ya karim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Yes, kedua ya. Yang ketiga, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Halim. Ya, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Halim ya. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Halim. Terakhir, balik ke Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Singkat kok, cuma 4 baris pendek. Ya Allah, Ya Mannan, Ya Karim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Halim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dua kali lagi. Bismillah ya, yang khusyuk dan jangan hanya menghafalkan tapi sudah nyicil mohon kepada Allah, terutama untuk anak-anak kita. Anak kita dijaga oleh malaikat di mana-mana ya. Hatinya, pikirannya, perilakunya dan fisiknya di mana-mana oleh malaikat dijaga. Nyun sewu. Ya Allah, Ya Mannan, Ya Karim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Halim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Terakhir. Ya Allah, Ya Mannan, Ya Karim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Halim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini intinya seperti ini. Ini penggunaannya bisa macam-macam. Bisa apa? Pengajian seberapa jam terus mulai si imam, Ya Allah gitu kabeh melo. Utawa tartil ngaji di, misalnya ada acara hari hari Minggu misalnya khusus ngaji, ono sing gantian ngaji di depan, tartil aja ndak usah qiraah, diselingi ya Allah misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Ya Mannan, Ya Karim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Halim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بخسبان يا الله لنقولها إيش هذا ibu ya pokoknya pak ini namanya mengakali mengkreatifi gitu ya tolong dibiasakan datang ke masjid hari Minggu atau Sabtu itu harus nikmat, harus dicari cara untuk nikmat bersama. Gitu ya. Tidak diisi untuk pertengkaran-pertengkaran atau rasan-rasan dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang karena waktu masih banyak nanti saya mohon sekali Pak Ali yang masih ada tadi. Ada ya. Saya minta teman-teman Kristiani nanti untuk juga merefleksi atau ngomong sesuatu. Ini dalam rangka rahmatan lil alamin, kita harus baik sama semuanya. Jangankan sama sesama manusia, sama binatang harus baik, sama hewan harus baik, sama tanaman harus baik, betul enggak? Sama kerikil debu harus baik. Kalau ada batu yang tajam di jalan, Anda singkirkan. Bukan kita menyingkirkan batu, tapi batu itu kita hindarkan, jangan sampai dia mencelakakan kaki manusia. Batunya menjadi mulia, kakinya juga menjadi selamat. Yang gitu, Islam itu sederhana gitu itu. Sekarang sudah ada yang marah ini, karena kurban, kambing berjuta-juta disembelih, ada yang tidak tega. Mudah-mudahan semua yang menyembelih kambing pada hari ini mendapat karma dari Tuhan. Monok semuring-muring uniku. Nah, gini-gini ini Anda harus bisa jawab. Oke, enggak boleh nyembelih kambing. Sit, tit. Tit, ya, kalian beli wedus ya. Dah, semua warung yang urusannya dengan daging kambing tutup. Gak onok sate kambing. Ya toh? Gak onok tongseng, apa menerek? Gak onok gule kambing. Dah, karena kambing tidak boleh disembelih. Wes, jadi kambing kalau gitu disembelih enggak boleh, kalau gitu dipenjarakan boleh enggak? Kambing. Enggak boleh, berarti enggak boleh punya kandang kambing. Karena kandang kambing itu kan memenjarakan kambing. Enggak boleh ditali. Karena tali itu membuat kambing tidak bisa merdeka. Jadi kesimpulannya kambing harus dibiarkan merdeka. Wes, semua kambing di dunia merdeka, mau menyeberang jalan silakan. Mau masuk gedung-gedung silakan, ngono karepmu ya. Kalau berpendapat itu kamu simulasi diterusin. Wes. Dari kambing matinya menunggu kapan Tuhan mencabut nyawanya. Jadi populasi kambing tidak akan bisa dibatasi karena tidak boleh disembelih. Karena kalau nyembelih kambing akan dapat karma, kan gitu tadi. Ayo piye? Dah, jadi sekarang kambing populasinya harus dibiarkan. Berapapun tidak boleh diapa-apakan. Saya tanya, hanya kambing atau semuanya? Semuanya. Wes, sekarang sapi juga boleh disembelih, tidak boleh dikurung. Ayam juga begitu, tidak boleh disembelih. Wes, Kentucky Fried Chicken tutup sak dunyo. Ayo piye? Dah, serius nih? Ayo, kalau memang begitu kita terusin. Tutup loh, kafe warung-warung loh. Kelinci tidak boleh, apa meneh, sapi tidak boleh. Udah tutup, berapa warung yang tutup kira-kira? Eh? Pizza ada dagingnya tidak? Ah, kalau nggak pakai daging tutup warungnya. Apa meneh, panganan apa meneh? Sandwich biasanya ada dagingnya tidak? Kalau hotdog itu daging binatang bukan? Ah, udah semua yang unsur daging, warung yang ada unsur dagingnya tutup semua. Ayo, tenang loh ya. Kalau Idul kurban tidak boleh menyembelih kambing, kita mau. Sip, oke, tidak akan sembelih kambing. Maka harus diteruskan betul-betul konsisten komitmennya bahwa semua yang urusannya daging binatang harus berhenti. Kentucky Fried Chicken, berarti warung sate kambing sak Blitar tutup kabeh. Sak Indonesia tutup kabeh. Tegal modiar Tegal. Wong Tegal itu urusannya itu kan sate kambing, gitu. Ah, gitu ya. Jadi kalau berpendapat itu jangan diterapkan ke semuanya orang. Kalau kamu punya pendapat silakan kamu terapkan untuk dirimu, tapi jangan ngelarang-larang orang, gitu loh. Anda vegetarian tidak ada masalah, tapi enggak usah menyalahkan orang lain. Hanya makan loh. Kalau kamu makan binatang enggak boleh, kenapa kalau motong pepohonan boleh? Lah vegetarian kan tetap motong tanduran. Tadi kan khotibnya menyatakan bahwa apa tadi yang batu apa yang menjawab tadi batu? Pisaunya menjawab. Loh, pisau bisa menjawab pertanyaan Allah kok. Berarti semua makhluk hidup dan tidak boleh disembelih. Kalau gitu pohon enggak boleh ditebang. Ayo wis. Enggak masalah wis, ayo wis. Semua pohon enggak boleh ditebang, jadi semua bangunan harus dirobohkan. Ono kayu nih kok. Kalau gitu tambang gak boleh digali. Modiar gue saikabe. Ayo toh. Pesawat semua itu pakai logam. Logam itu ambil dari tanah. Kalau itu tidak boleh dirubah, tanah harus dipelihara, isinya harus dijaga, maka semua produksi teknologi harus dimusnahkan. Wes kon, pulang ke Indonesia dari Philadelphia, ngelangi karo berangkang. Ayo. Berenang. Harus berenang dan merangkak. Karena kalau pakai kapal berarti ada kayunya, dosa. Ada besinya, dosa. Dan di dalamnya ada warung yang ada dagingnya juga, dosa. Ayo, modar gue saiki. Ada sayuran berarti motong ciptaan Allah, dosa. Wes apa wes? Dadi krakoto ana drijimu dhewe saiki. Oke, bismillah, kita terusin ya. Saya nanti mohon Pak Aliang dan teman-teman Kristiani, tapi sebelum itu saya minta Mbak Fia bawa ada 1-2 lagu. Gitu ya. Supaya suaminya bisa ngopi dikit. Lah ya apa disuguhi kopi karo jajan kapan aku? Monggo Mbak Fia, nyun sewu. Saya sudah bilang sama teman-teman kalau mau ngundang Kiai Kanjeng, manfaatkan semaksimal mungkin. Mereka terbiasa tidur sangat sedikit dan mereka bekerja tidak seperti artis, mereka ngangkut dewe, nyusun channel dewe, tidak ada masalah. Jadi Kiai Kanjeng itu bukan seniman, mereka itu sahabat-sahabat saya yang bekerja seperti saya. Dan untuk Mas Adit dan seterusnya, untuk mengundang Kiai Kanjeng, jangan ribut soal honornya berapa, DP-nya berapa, bahkan tiketnya juga Anda jangan ribut. Pokoknya objektif aja, di sini bisanya itu berapa tiket. Sisanya saya minta sama Allah. Lah enak toh? Lah wis ah. Tapi Anda harus ngikut Allah loh ya. Artinya kalau Allah memang melihat ini baik untuk ketemu, untuk ke Amerika, Allah akan kasih jalan kepada saya. Gitu ya. Jadi Anda bisanya 5 bilang 5. Pak Ali yang nambah 1 berarti 6. Nek anjane siap tambah 5. Gitu teman sekalian. Jadi sama Kiai Kanjeng itu jangan berlaku profesional tapi berlaku persaudaraan ya, teman-teman ya. Dan itu kami ke Finland, keliling di banyak kota Finland, kita ke Belanda ke 19 hari di 19 gereja. Kita ke London, Inggris, ke Birmingham, ke Leeds, ke Manchester. Kita ke Aberdeen di Scotland, kita ke Italia, Vatikan, Roma sekaligus ya, terus kemudian Teramo, Napoli, kita ke Mesir di 6 provinsi, di Kairo, di El Fayum, di Tanta, di Iskandaria atau Alexandria, di Ismailia dan seterusnya. Itu semua persaudaraan. Artinya kalau kita nyugui orang atau nyangoni orang itu karena kemuliaan hati kita, bukan karena orangnya minta. Kan kalau Anda punya tamu, kan tidak tamunya mempersilakan, aku gelem rono tapi mangan loh. Kan gak mungkin begitu. Tapi kan Anda yang memang orang baik, maka Anda pasti kasih makan. Jadi kami itu hidup tidak dari transaksi, kami hidup dari rasa syukur orang. Kan begitu. Ada 3 macam, sebelum Pak Ali yang saya minta kesini ya, sama beberapa teman. Ada 4 macam uang untuk makannya dan sekolahnya anak-anak kita. 1, uang transaksi. Kalau transaksi itu Anda tahu, yang beli ingin membayar sesedikit mungkin, yang jual ingin mendapat sebanyak mungkin. Jadi nanti terjadi persaingan material kalau uang transaksi. Nomor 2, 3 macam, enggak 4 macam. Nomor 2, uang orang butuh. Orang sedang mengalami kebutuhan dan terpepet, akhirnya jual mobilnya atau jual, bahkan ada yang jual rumahnya dengan harga obral karena saking butuhnya. Kita berhak membeli, tapi kan kurang baik juga, ada kandungan kekejamannya, jadi juga kurang berkah ini uang seperti ini. Meskipun kita menolong sebenarnya, tapi kan harganya pasti sangat rendah, jadi berkahnya kurang. Nomor 3, uang orang bersyukur. Gitu ya. Anda kerja sehari 8 jam misalnya, mosok yang nyuruh Anda kerja tidak bersyukur, wong Anda bantu setengah mati. Nah, dia bersyukur dengan memberi gaji kepada Anda. Kalau dia memberi gaji kepada Anda karena rasa syukur di dalam kerjasama itu, maka uangnya lebih berkah daripada sekedar gaji. Ngerti ya? Nah, saya sama Mbak Novia, Kiai Kanjeng, dan semua unit saya, sekian sekolahan, sekian unit usaha, unit ma'iyah, macam-macam itu, semua hidup dari rasa syukur. Gitu teman-teman sekalian. Jadi kita semua keliling dunia ke 36 kota-kota besar dunia, itu semua tidak pakai transaksi. Itu semua karena saling menjadi satu tim satu sama lain. Kowe duwemu apa? Kemampuanmu seberapa? Kasih tahu saya beberapa bulan sebelumnya, ya. Saya, kamu tetap berusaha meningkatkan kemampuanmu, saya juga akan mengisi kekurangan. Saya akan minta kepada Allah. Jadi saya misalnya kami ke Mesir 27 orang, ke London 23 orang, ke Australia, ke 4 kota Australia 25 orang. Bayangin berapa tiketnya. Bayangin bagaimana anunya. Pernak-pernik kebutuhannya kan gitu. Mereka hanya bisa kasih tiket 5, Pak, dari Australia. Yang 20 saya yang cari. Nah, tetapi apakah saya mampu mencari? Tidak, saya tidak mampu mencari. Saya hanya mampu berikhtiar. Tapi yang mengabulkan adalah Allah. Jadi, kalau sampean ikhlas, Allah tidak tega untuk tidak mengabulkan. Kan mana ceritanya ya? Kan gitu, jadi di situ tuh kita hidup. Kan suami istri kan tidak transaksi. Kan aku nyambut gawe, kan tak kayak sak mini, kayak awakmu karo anakmu, tapi kan turu karo aku seminggu ping telu loh ya. Kan gak gitu kan? Lah gak transaksi tuh, Bu. Yang indah adalah rumah tangga dan keluarga, tidak bertransaksi. Semua dikeluarkan, semua disumbangkan karena cinta kasih. Alangkah indahnya kalau seluruh dunia ini prinsipnya adalah prinsip keluarga, prinsip cinta kasih, prinsip saling memberi satu sama lain. Gitu loh Mas. Lah enak sih Mas. Nek transaksi ya boleh, tetapi yang menguasai dunia kan transaksi sekarang. Akhirnya bangkrut sendiri toh. Menurut Anda Amerika bangkrut enggak? Yunani sudah jelas dan akan 24 negara nanti ikut bangkrut. Indonesia ketbien gak bangkrut ketbien. Cuman rakyatnya enggak. Rakyatnya hidup sendiri. Muter-muter duit cilik-cilik dhewe ana nggawa payung nang mall. Ngeterno dari mall ke mobil oleh duit iso mangan. Ya toh? Ana polisi cepek plek-plek-plek-plek-plek-plek sana-sana dapat duit makan. Gitu kan? Orang Indonesia punya ekonomi mikro yang luar biasa sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan negara. Dolar 15.000 bulan Oktober sakarmu. Gak berpengaruh nang angkringanku kan begitu kan? Itu hanya berpengaruh di hotel-hotel besar, di usaha-usaha kelas menengah atas, tapi kalau di bawah ya podo ae. Gitu kan? Orang Indonesia itu dahsyat. Anda tahu Virgin apa namanya yang bencana Virginia ya, Pak? Di mana? Di mana bencana di mana di Amerika? Katrina. Itu yang survive kan orang Asia, orang Vietnam. Orang Vietnam, kalau orang sini kan susah. Orang sini ini kalau ditinggal pemerintahnya susah. Tapi orang Indonesia enggak masalah. Orang Indonesia itu BBM kok gak mundak-mundaki muring-muring. Ayo nang diundakno nang wis. Gitu kok ngomongnya. Ya apa iki taek jare diundakno gak diundak-undakno. Ayo nang jane kate matek bareng, ayo matek bareng ae. Kita kan punya sifat seperti itu. Berani nekat, ya toh, Pak ya. Sebelum Pak Aliang nih ya, saya ingatkan hebatnya Anda ya. Berani nekat tuh kita. Bahasa Inggrisnya nekat apa Pak Aliang? We don't have it. We don't have that word, right? Nekat. Apa? Nekat. Berani itu. Berani. Nekat seje rek. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? Eh? Gatsi. Oke, lumayan. Itu populer enggak? Menjadi wataknya orang Amerika enggak? Tapi kan Anda punya semua, Anda punya sifat nekat toh. Gitu toh? Nekat toh. Bisa sampai ke sini kan janjane bondone nekat toh. Gitu enggak? Oke, iya betul ya. Artinya Anda jangan sedih kok ya. jangan sedih, bersyukur. Udahlah, Anda itu punya jiwa yang hebat, mental yang hebat. Di Indonesia apa Aliang? Pemuda-pemudi tidak punya kerjaan berani kawin. Orang Amerika berani? Kita berani. Sampai bojone meteng jek gondol penggawean. Terus berani kredit motor, betul enggak? Terus 3 bulan enggak bisa bayar dibalik no motore. Dikredit nang showroom lian kan gitu. Orang Indonesia itu Anda harus sadar itu namanya personalitas, ya, yang tadi saya bilang. Harus ngerti. Lo tak kasih contoh dikit ya, Anda kan ngerti gondol pacul. Gundul-gundul pacul-cul kembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul kembelengan wakul ngelimpang sekan ita tisa latar. Saya tidak akan ngomong bahwa ini prinsip kepemimpinan, saya cuma mau ngomong nyunggi. Nyunggi itu di sini. What is in English? One word, nyunggi in English. Anybody? Anybody knows that? Put things on your head. Ketahuan. Holding nyekel. Oke, ngene wis, oke. Ini bahasa Inggris e. Oke, holding. Oke. Gini. Mikul. Sini. Manggul. Ngene. Ngempet. Ngene. Ngene nyangking. Ngene nyekel biasa. Ngene. Gendong, bopong, gitu mboten? Wes. What is in English? All that, all of that. Yo carry to. Toyota carry. Carry to. Saya itu ingin Anda itu menggali kembali kekayaan Anda. Orang Indonesia itu banyak akal. Banyak akal. Gitu loh. Malaikatnya diakali, Gusti Allah diakali. Wes ya. Kalau jatuh, what is in English? Fall. Bahasa Jawa? Tipe se, tipe apa? Bentuke ya apa? Nek ngene? Delosor, ngene? Ngeblak. Ngene? Nyungsep. Ngene? Bokongnya mendukur jengking. Bagaimana Anda tidak bangga dari diri Anda? Bagaimana Anda tidak bangga menjadi bangsa Indonesia? Kan gitu. Orang Indonesia kok sedih itu malaikat kecewa. Orang Indonesia kok sedih. Orang melarat aja cengengesan adanya. Gitu ya nonsialan ya. Just to remind you ya, tentang diri Anda sendiri. Saya mohon dengan sangat Pak Aliang dan teman-teman untuk maju ke depan sebentar di sini. Tepuk tangan semuanya. Saya berikan mikrofon yang pertama untuk siapa dulu? Siapa dulu? Oke, Mas. Kita masuk sini. Salam sejahtera atau shalom dari kami, umat-umat Kristen yang ada di Philadelphia. Kayaknya yang butuh perkenalan ini cuma saya. Mereka-mereka ini udah orang-orang terkenal di Philadelphia. Ya kan? Ini mereka semua udah terkenal. Nama saya adalah Samir Rosid. Saya biasa dipanggil Rosid. Saya dipercayakan untuk menggembalakan gereja GBI Rock yang ada di Philadelphia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan saya sangat senang sekali. Sabtu kemarin saya juga dapat kesempatan untuk bertemu dan makan siang bersama beberapa teman yang hadir di sini. Dan juga hari ini merupakan suatu kehormatan untuk saya dan teman-teman boleh menjadi bagian dari hari yang istimewa di tempat ini. Jadi terima kasih telah mengizinkan kita untuk menjadi bagiannya. Kalau kami atau saya diminta untuk merefleksi apa yang tadi beberapa hal yang disampaikan, ada satu ilustrasi yang Canun tadi berikan yang begitu mengena untuk saya dan juga saya teringat ada sebuah cerita di Alkitab ketika pada waktu itu Yesus sedang berada di rumah ibadah dan dia melihat orang-orang membawa korban persembahan pada saat itu. Dan ada satu orang di mana Yesus berkata, sebelum kamu membawa persembahan, ayo kamu pulang dulu, simpan dulu persembahan kamu, ayo kamu pulang dulu dan berdamai dulu dengan saudaramu. Ada satu cerita yang tadi disampaikan, kalau Chandun berkata, kalau saya menampar kamu, itu adalah hal yang mudah untuk saya untuk minta ampun kepada Tuhan. Tetapi hal yang sulit adalah untuk mendatangi saudara yang menyakiti, saudara yang kita sakiti dan kita untuk meminta maaf. Hal yang sering saya ajarkan kepada jemaat yang saya pimpin, saya katakan kepada mereka bahwa beribadah, datang hari Minggu ke gereja, membaca Alkitab setiap hari, memberi persembahan itu adalah hal yang mudah. Tetapi untuk mengasihi orang yang menyakiti kita, mengasihi orang yang sudah melukai kita, itu adalah hal yang sangat tidak mudah, yang susah, tetapi itulah yang harus dilakukan, itulah yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang saya ajarkan kepada. Jadi sekali lagi, selamat Idul Adha, dan juga saya mengucap syukur kita sebagai orang-orang Indonesia yang ada di Philadelphia ini, supaya kita bisa saling mengasihi dan saling terus membantu. Terima kasih, amin. Selamat siang semuanya, nama saya Aldo Siahaan, Chanun. Hubungan saya dan juga teman-teman di dalam komunitas gereja Philadelphia Praise Center dengan Alpha itu sudah berjalan beberapa, hampir 10 tahun yang lalu. Teman-teman Alpha itu pernah sholat di gereja gitu, di gereja tempat pas kebetulan kita ada gedung di sana dan beribadahnya di situ. Waktu itu pas lagi apa ya, mau Idul Fitri. Iya, jadi buka puasa di sana sama-sama dan sholat di sana sama-sama. And it was a wonderful relationship yang berlangsung sampai sekarang. Dan kayaknya ini yang saya dapat message-nya dari Chanun adalah message kebersamaan, ya, message keluarga. It's really important bahwa yes, kita semuanya adalah keluarga. Dan tadi kalau diminta untuk refleksi, benar banget. Ada similarity waktu tadi Chanun ngomongin mengenai Rohman ya Rohim, bagaimana kita hubungan dengan sesama, hubungan dengan ke atas, sebagaimana kita sebagai orang Kristiani kita percaya ada yang namanya salib. Salib itu juga berbicara bagaimana kita harus punya hubungan yang baik dengan sesama, horizontal, dan juga punya hubungan yang baik kepada Tuhan secara vertikal. And again, terima kasih Chanun, Ibu Novia yang boleh hadir bersama-sama dengan kita, memberikan warna yang baik untuk Alfala dan juga masyarakat Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Nama saya Sinta. Saya mungkin dikenal sama teman-teman sekalian sebagai guru nari tradisional di South Philadelphia. Hubungan saya dengan teman-teman di Alfalah, saya merasa dekat dengan teman-teman di Alfalah karena saya selalu diundang kalau lebaran ikutan makan-makan. Tapi juga beberapa tahun yang lalu saya sempat mengajar adik-adik di Alfalah tari saman. Dan tarinya sampai kita nari di dalam gereja ya Kak Cut ya. Jadi saya merasa dekat sekali dengan teman-teman di Alfalah. Satu hal yang saya ambil dari wejangan Cak Nun hari ini sama dengan Pak Aldo dan Pak Rosit adalah tentang kebersamaan. Bagaimana kita sebagai komunitas Indonesia di South Philadelphia ini, walaupun kita berbeda-beda agama, beda-beda gereja, tapi kalau misalnya kita ngumpul jadi satu tuh kita benar-benar kompak. Karena kita juga ada Indonesian diaspora dan kita sangat kompak untuk melakukan hal-hal yang bersifat tradisional Indonesia atau berciri khas Indonesia. Kebetulan grup tari saya terdiri dari orang-orang yang bukan orang Kristen aja, tapi ada juga teman-teman yang Muslim. Dan hari Sabtu depan, saya harus cerita-cerita Sabtu ini, kita akan menari untuk menyambut si Pope Francis. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa nonton hari Sabtu. Terima kasih sekali kita udah di welcome di acara siang ini. Kayaknya terus saja lah. Ya. Ya, nama saya Aliang, saya cuma mau ucapin selamat hari raya Idul Adha. Ya, saya pribadi saya akan dukung Alfala juga. Kayaknya sudah bisa. Makasih. Thank you banyak. Ya, teman-teman sekalian, di teman-teman di wilayah teman-teman komunitas Kristiani maupun di wilayah komunitas Muslim masih harus terus-menerus membangun kembali pemahaman-pemahaman untuk supaya wungkul ya, supaya kohesi umat manusia ini utuh gitu ya. Ini kan banyak dipotong-potong oleh pemahaman-pemahaman yang sebenarnya sifatnya tidak mendasar. Kan gitu. Nyun sewu kalau ini sambil supaya jadi ilmu mereka. Jadi di Islam itu kalau saya bikin strukturnya itu yang Anda ketemu tiap hari itu namanya fikih. Fikih itu hukum Islam. Itu tidak tentang semua hal, tapi tentang untuk pengaturan manajemen sosial saja, fikih. Juga untuk pengaturan manajemen teknis Anda dengan Tuhan. Itu namanya fikih. Terus di balik fikih, di belakangnya itu namanya usul fikih, usulul fikih. Artinya filsafat hukum. Jadi kalau Anda memahami fikih, kalau ngerti, kalau bisa sedikit-sedikit paham usulul fikih. Kenapa kok ada haram, kenapa ada halal, kenapa ada apa, lima ya Bu ya? Wajib, sunnah, mubah, makruh. Kenapa ada seperti ini? Nah, tolong dicari hujahnya. Hujahnya itu argumentasi sosial dan individualnya. Jadi kalau saya pakai bahasa orang sehari-hari, gampang kok. Sesuatu yang kita sepakati tidak bisa tidak kita lakukan. Harus kita lakukan. Misalnya bareng-bareng, tidak bertengkar, itu kesepakatannya itu dinamakan wajib. Nah, ada wajib yang karena kita sepakati, ada wajib yang karena Tuhan menentukan. Nah, Tuhan menentukan ini, kenapa Tuhan menentukan? Karena kita kalau nyari enggak selesai-selesai. Maka Tuhan kasih shortcut, pokoknya gini oh, udah, kamu percaya aja. Ini harus kayak gini. Kamu itu kalau bertengkar terus, kamu musnah sendiri kamu. Gitu kan? Maka Tuhan kasih wajib juga. Tapi prinsipnya adalah, segala sesuatu yang jangan tidak dilakukan, itu namanya wajib. Kalau segala sesuatu yang sifatnya, kalau bisa dilakukan itu namanya sunnah. Kalau enggak dilakukan ya sayang, cuman kalau dilakukan ya lebih baik, itu namanya sunnah. Jadi dia lebih lunak. Kalau mubah atau halal itu ya kamu lakukan ya monggo, enggak ya monggo. Itu namanya halal. Nah, orang Islam ini kan selalu ngomongnya halal haram. Padahal kan lima, mestinya wajib haram. Kalau halal haram berarti cuma tiga, karena di bawah halal ada yang namanya makruh. Makruh itu segala sesuatu yang kalau bisa jangan dilakukan. Tidak dilarang, cuman kalau bisa janganlah. Itu namanya makruh. Makruh itu kalau epistemologinya sesuatu yang dihindari. Sesuatu yang kurang disenangi lah. Kalau misalnya Anda kok makan kok terlalu banyak itu ya. Itu kan nanti ada efek pada kesehatan mental Anda maupun fisik Anda, itu makruh. Kalau makannya kenemenen ya itu haram lah ya. Kenemenen sembarang dibadok kan gitu kan. Itu ya. Ah, setelah makruh namanya haram. Haram itu pokoknya kalau Allah mengharamkan sesuatu, itu tolong dipelajari apa secara fisika, biologi atau apapun, difahami apa toh sebabnya kok Tuhan benar-benar enggak bolehin ini, gitu kan. Jadi jangan memahami hukum tanpa ilmu. Jangan melakukan sesuatu tanpa pemahaman, kan begitu. Jangan, kalau bahasa Jawanya kan, lelaku itu harus ada dasar nalarnya, kan gitu. Jadi, kenapa ini diharamkan? Oh, pasti ada alasannya. Mungkin alasannya tidak instan, mungkin jangka menengah, mungkin jangka panjang. Mungkin dia bisa kita ketahui bahayanya setelah sekian putaran misalnya. Nah, salah satu yang kita lakukan sekarang ini adalah sesuatu yang terpaksa saya kasih aja ya, pendeta ya. Jadi Tuhan mengatakan begini. Kenapa kita kenapa ini menyenangkan Tuhan ini? Kita ketemu ini Tuhan senang. Meskipun Tuhan itu yang enggak butuh senang, harap tahu ya. Tuhan itu yang enggak senang, yang enggak sedih, yang enggak ada masalah kalau Tuhan itu. Cuman dia merendahkan diri untuk memantul ke kita. Kalau Tuhan yang sebenarnya kita enggak mungkin bisa lihat, tapi Tuhan menghadirkan diri dalam misal namanya bertajalli. Misalnya Tuhan itu Anda kenal dari sifatnya berapa? Misalnya yang disepakati, itu yang disepakati ulama loh, jangan terus dipikir Tuhan itu cuma 99 sifatnya. Nah, koma-koma ini yang dititikkan dalam pemahaman Islam teman sekalian. Misalnya gini. MUI bilang, apa ini haram misalnya ya. itu koma. Ini haram menurut MUI. Tidak sama dengan menurut Tuhan, belum tentu sama. Ngerti ya? Jangan-jangan MUI penelitiannya kurang mendasar, bisa aja. Jadi kalau MUI bilang ini boleh, sebentar, itu koma menurut MUI, menurut orang lain bisa beda, menurut saya bisa beda. Makanya yang taat mutlak itu kepada Allah dan Rasul. Tapi kepada yang selain dua itu relatif. Kita yang harus bekerja memikirkan kembali. Jadi tidak ada taat sama kiai. Tidak ada taat sama ulama. Ya. Tidak ada taat sama pastor. Ya, ini sekalian supaya anu ya Bu ya. Kalaupun ini terlalu berat tidak bisa difahami langsung, mudah-mudahan jadi file nanti lama-lama akan paham. Contohnya begini Bu. Saya tidak punya hak ditaati Mbak Novia. Saya tidak punya saham apa-apa sama dia. Saya tidak ikut bikin dia. Saya tidak ikut menumbuhkan rambutnya. Dia hidungnya mancung seperti itu, saya tidak ikut bikin. Maka saya tidak punya hak apa-apa atas beliau. Meripatnya pelolak-pelolok itu. Saya tidak ikut bikin. Ada suami dan istri yang bisa merencanakan, aku tak bikin anak yang meripati pelolak-pelolok. Tidak bisa. Kita hanya bisa tidur sama istri, berdoa, ya Allah mudah-mudahan engkau menganugerahi aku anak yang soleh. Kan gitu dok. Kan tidak pakai hidungnya mancung, matanya pelolok-pelolok, bibirnya jangan terlalu lebar. Tidak ada gitu. Kan kita tidak ngomong gitu. Ya. Jadi kalau Mbak Novia taat sama saya, kalau anak saya taat sama saya, itu tidak benar-benar bahwa dia itu wajib taat sama saya. Karena saya tidak punya hak ditaati. Yang wajib ditaati itu Tuhan dan Rasul. Allah wa Rasulullah gitu ya. Nah, kalau dia taat sama saya, anak saya taat sama saya, kalau beliau taat sama hukum Amerika, taat sama bebrayan atau pergaulan yang baik di kampung misalnya, itu sebenarnya berada di dalam lingkup yang besar, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Kan begitu? Kan begitu? Atau kalau kita agak teknis, apa betul karyawan di kantor kabupaten wajib taat kepada bupati? Enggak ada haknya bupati untuk ditaati. Dan itu salahnya Indonesia di situ. Dipikirnya bawahan harus taat sama atasan. Itu hanya berlaku di militer. Kalau di birokrasi sipil tidak ada. Bupati dan semua karyawan, presiden dan semua rakyat wajib taat kepada undang-undang yang disepakati. Taatnya tidak kepada orang. Karena kalau cari subjek untuk ditaati namanya Tuhan. Kan gitu. Nah, Tuhan diterjemahkan ajarannya oleh DPR menjadi undang-undang, oleh MPR menjadi institusi. Taatnya kita tidak kepada MPR, taatnya anak tidak kepada orang tua. Tuhan tidak menyuruh kamu taat sama orang tua. Tidak ada ayatnya di Quran yang saya. Yang ada birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bahwa berbuat baik itu wujudnya adalah ketaatan, hakikatnya dia sebenarnya taat kepada Tuhan. Nah di Indonesia kalau kita kembali ke karyawan kabupaten tadi memang salah kaprah itu mas. Makanya sampai lari ke Philadelphia. Kan di Indonesia salah kaprah, tidak karu-karuan. Begitu bupati baru dia ambil sana, ambil sini, copot sini, gitu. Pecat ini, pecat itu, dipikir dia punya hak. Nah undang-undangnya juga kurang kuat. Seharusnya bupati maupun tukang sapu di kantor kabupaten bareng-bareng berposisi sama, yaitu taat kepada undang-undang dan aturan Republik Indonesia. Maka kalau sampai bikin KTP atau bikin paspor ya, kadang-kadang kita nunggu beberapa hari karena kepala imigrasi masih umroh misalnya. Lah susah kita. Loh kenapa harus kepala imigrasi yang tanda tangan? Apa hak dia? Wong taatnya kita bukan kepada kepala imigrasi kok, taat kita kepada undang-undang. Kalau rakyat sudah menyodorkan semua persyaratan yang diberikan oleh undang-undang, semua surat akte kelahiran, segala macam sudah kamu kasih, maka hari itu juga, detik itu juga kita berhak mendapatkan paspor. Yang tanda tangan siapa? Siapa saja yang orang kantor itu. Wong legitimasinya tidak pada pejabatnya, tapi pada aturannya. Tapi di Indonesia ada yang paham. Ahok doang. Pejabat yang ngerti itu. Kan begitu. Jadi tidak ada taat kepada atasan itu. Bahkan pendeta tadi bilang tidak ada taat sama pendeta, yang ada taat sama Allah. Kan begitu. Kan begitu. Cuman tajalinya prosedurnya seolah-olah kita taat. Kan gitu ya Bu ya. Nah jadi ini sambil jadi supaya jadi pelajaran bagi beliau. Jadi ada fikih, di belakangnya ada usul fikih, yaitu filsafat dan pemahaman-pemahaman mendasar termasuk kebudayaan supaya kita paham kenapa ada hukum. Di belakang fikih ada akhlak. Di belakang usul fikih ada akhlak, itu moral. Orang itu sebenarnya kalau sudah bermoral itu enggak pakai aturan pun beres, aslinya loh. Masa untuk tidak nyuri ayam tunggu Alkitab? Kita nyuri ayam dulu baru Alkitab turun, terus enggak nyuri ayam, enggak gitu toh ya. Meskipun enggak ada Quran, enggak ada Injil, enggak ada apapun ya, mosok nyolong PT sampean. Kan begitu kan? Cuman orang modern itu kan menyangka kitab itu yang nyuruh kita enggak nyuri. Enggak, kalau Anda punya moral di dalam diri Anda, Anda enggak akan mencuri, enggak akan nyakitin orang lain, enggak akan mengambil, akan Anda melindungi tiga hal pada manusia. Nyawanya, jadi jangan sampai dibunuh, karena itu haknya Tuhan. Nomor dua, martabatnya, jangan dihina, jangan dilecehkan, jangan tidak diakui eksistensinya, jangan dihalangi pilihannya. Ada orang milih jadi Kristen, ada orang milih makan lontong. Anda sukanya pecel, enggak usah mengutuk yang makan lontong. Iki susah di Indonesia iku lak ngono iku. Mentang-mentang senengane lontong pecel disalah-salahno bendino. Wis tak badoken lontonge, enggak usah nyalano. Pecele ngono lho. Itu prinsip itu sebenarnya yang sekarang agak mulai hilang di Indonesia. Jadi kita hormat sama beliau apa? Karena beliau punya hak pribadi. Beliau menghormati Anda karena Anda punya hak pribadi. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Yang benar ada di dalam dirimu masing-masing dan jangan dikeluarkan. Tetapi nanti surat kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Dan saya berharap semua dikasih sertifikat kebenaran. Kalau saya gitu. Kalau sekarang gak bisa berdebat. Sementara kita di antara Islam ada yang berdebat. Kalau kamu berdoa, mendoakan orang yang sudah mati tidak akan sampai. Ya toh? Gitu toh? Wong bukan bapakmu. Karena yang sampai ke Tuhan itu cuma tiga, gitu kan? Satu amal sodakoh. Jadi pokoknya kebaikanmu. Nomor dua ilmu yang bermanfaat. Nomor tiga anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan bapaknya. Selain tiga itu tidak sampai, gitu kan? Sopo sih ngomong uniku? Nyele lambene gini tak keplene tembok. Sih ngomong uniku sopo? Itu kan idza mata ibnu adama ingkoto amaluhu. Kalau anak Adam meninggal, terputus amalnya itu tidak sama dengan tidak sampai doanya. Terputus amal itu maksudnya enggak bisa kerja di pabrik lagi, enggak bisa ngurusi warung lagi, itu kan terputus amalnya. Enggak bisa ke Al-Falah lagi, enggak bisa nyambangi gereja lagi, itu maksudnya terputus amalnya karena sudah mati fisiknya. Bukan kok doanya enggak sampai. Gitu loh. Wong jelas kok ingkoto itu putus. Amaluhu amalnya. Ilamin salatin kecuali tiga tadi. Gitu. Nah. Kalau Anda melihat doa-doanya Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad mendoakan semua umat manusia. Semua kaum muslimin. Yang mati maupun yang hidup. Semua didoakan. Nah kalau gitu Rasulullah sia-sia dong. Al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun sudah mati, doakan sama Rasulullah. Sekarang kalau memang tidak sampai, bilang sama Muhammad, cari kuburannya. Kamu doa dulu, enggak sampai loh. Ayo, berani ngomong gitu kamu. Nah yang benar Gus Dur. Gus Dur ditanya orang, Gus, kalau mendoakan mayit itu sampai apa enggak? Terus Gus Dur dengan ngantuk-ngantuk bilang, sampai lah. Loh kok Gus Dur berani memastikan, sebentar, doamu balik apa enggak? Ya enggak Gus, ya sudah sampai berarti. Oh enggak balik kok. Lo nak kirim paket. Paketnya enggak balik berarti sampai, kan gitu. Anak sing paling simpel Gus Dur itu. Lah dungamu balik lah gak mboten Gus, ayo tutuk nang ngono rek. Jadi sudahlah. Tuhan itu semua milik Tuhan. Anda sholat di gereja. Gereja kan urusan mereka menyebut gereja. Anda tidak menyebut gereja karena menurut Anda itu gedung. Karena Anda tidak terkait sama teologi Kristen. Bagi mereka juga Al-Falah ini kan Anda anggap masjid. Kan ini rumah biasa sebenarnya. Gitu? Kalau nanti kemana ke masjid, kan orang bayangin wah ono ngene-ngene ini. Enggak. Enggak ono. Nah, masjid dia menjadi masjid Al-Fani adalah terletak di dalam pikiran dan hatimu. Betul enggak? Nah, kata Muhammad, dimanapun engkau bersujud, itulah masjid. Mau di sawah, mau di jalan raya, ya cuman jangan di jalan raya. Eh, kecuali pas ditutup. Engkau kan mentang-mentang alim. Cid, duhur, langsung mudun kendaraan, sembahyang. Nah, gitu ya teman sekalian. Jadi dimanapun engkau bersujud, di situ masjid. Ini banyak dilanggar oleh teman-teman kalangan-kalangan Islam sendiri. Kok kamu sholat di gereja? Lho niku gereja kan bagi mereka, bagi kita itu gedung. Dan yang sampai ke kita adalah kebaikan hati mereka meminjamkan tempat. Masa ono lemah Kristen, ono tembok Kristen, masa tembok ini Kristen, enggak ono to ya, tembok iki PKS, enggak ono. Tembok ya tembok, gedung ya gedung, lantai ya lantai, gitu loh cara berpikirnya, betul enggak? Kadang-kadang hari Minggu beliau memfungsikan itu sebagai tempat peribadatan. Terus mereka menyebut itu gereja. Kalau besoknya untuk kenduren, ya tempat kenduren. Kok ruwet sih hari-hari ini? Yang... Bener gak? Angele uripisana ya Allah, ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Rasulullah pernah membuka masjidnya untuk peribadatan teman-teman Yahudi. Juga teman-teman Kristiani, gak masalah. Di Indonesia kita belum berani karena mental kita belum kuat. Dan iso ditelorong temen karo tonggo. Bayangkan ono kebatian di gereja. Mbok. Wis mesti teko Allahu Akbar enggak woncor iku. Sopo iki gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, ayo kita berpikir lebih rasional, lebih memahami sesuatu secara nalar, presisinya yang jelas. Jadi kan tadi saya bilang, udah enggak usah ngomongin Jokowi dulu, wong kamu enggak paham. Enggak usah ngomongin politik Indonesia, lapo lho, kan ngomong no politik Indonesia, duduk penggaweanmu, duduk tugasmu, tenang aja, pokoknya bah Jokowi, bah SBY, bah sopo, sakarepe kono, sing penting aku dadi wong apik, selesai. Saya tidak nyakitin orang, output saya selalu bermanfaat untuk orang lain, that's all life. Gitu ya. Kalau Anda bertugas sebagai Indonesianis politolog lah, baru Anda tanya itu. Politolog itu hanya, ya politolog orang yang ahli politik. Sama dengan sosiolog, itu kan orang yang ahli ilmu sosial itu. Lagi-lagi apa menurut jadi politolog? Nyambut gawe kadang-kadang Senin Kemis sedang ditinggung jadi politolog. Apa gitu ya? Oke, saya lengkapi. Depan sendiri fikih, usul fikih, akhlak. Di belakang akhlak ada yang namanya akidah. Kalau kita menyebutnya teologi. Apa kalau di Kristen saya enggak tahu. Pokoknya akidah ini urusan hubungan sama Tuhan. Kepastian yang padat bahwa saya diciptakan Tuhan, bahwa Tuhan saya itu begini, saya begitu, itu namanya teologi. Di belakang teologi ada yang namanya takwa. Takwa itu adalah online-nya kita terus menerus dengan yang menjadi sumber dan akhir dari kehidupan kita. Dari sanalah kita berasal dan dari kesanalah kita menuju. Itu namanya takwa. Seluruhnya tadi namanya iman. Itu kanca-kanca. Nah saiki wis gak karu-karuan iman takwa wis dicampur aduk gak karu-karuan endi kacang endi kedele wis gak karu-karuan saiki. Gitu kan? Setiap pengajian selalu disebut mari kita tingkatkan iman dan takwa. Ke tahun 45 lho pengajian meningkatkan iman dan takwa. Kapan meningkat kok bendino meningkatkan terus. Gitu kan? Jadi Bapak sekalian, jangan bertengkar soal fikih tadi. Wong ji, ya sampean lho. Allahu Akbar. Ini Imam Syafi'i. Kalau tafsirnya Imam Hanafi Allahu Akbar ngene. Engko kan bingung ngono, lho ki arek iki kok tangane ngene. Ha. Nah. Lah ndak apa-apa tangannya begini, asal ndak begini aja. Karena masing-masing ada sejarahnya, ada nasnya, ada legitimasi historisnya. Jadi tidak apa, Allahu Akbar, tidak apa-apa. Allahu Akbar, anak mana sih ini? Terus kita arah itu arah sarahasan sembahyangnya ini. Anak mana sih yang sergepe? Allahu Akbar itu diputer, karena hatinya enggak kunjung khusyuk. Allah, Allah. Bar. Wah, begitu bari meringen iki kene-kene kene. Sing bener sing ndi? Sing bener adalah memohon kepada Allah, ya Allah terimalah semua sepanjang mereka berniat baik untuk menghadap-Mu. Kan begitu. Perkara perbedaan enggak masalah. Apa tahiyat at-tahiyatul mbok ono sing gini, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru gini kan? Ono menasing langsung at-tahiyatul langsung gini. Begitu Muhammad mengatakan Muhammad Rasulullah. Ciangel are-are. Saya bilang, Cak Nun yang benar yang mana? Saya berbiak kepada orang yang tidak gini. Arep ngopo kowe? Mergo gak duwe driji. Karena enggak punya jari-jari. Kamu itu berdebat soal kamu enggak punya berdebat soal ini kan menyakiti hati orang yang enggak punya ini. Kamu itu bagaimana? Nanti ada jaran kepang, barongsai, haram itu, haram. Terus kan mangan beling. Wah, mangan beling, semprong pangan. Saya pernah itu soalnya. Mangan semprong, kriuk. Silet tak makan, set. Saya di Amerika, di Filipina lama saya. Kalau cari duit pakai pura-pura mabuk. Bung, gitu ya. Terus, wah, banyak orang ngasih duit, lumayan aku bisa pulang ke Indonesia. Terus, wah itu bekerja sama setan, buktinya bisa mangan beling. Loh kamu kok tahu kerja sama setan? Kamu berarti pernah, ayo. Kok kamu tahu kalau itu kerja sama setan? Kamu punya pengalaman? Kamu punya ilmu? Kan kamu gak tahu apa-apa. Dengan setan apa tidak, kan kamu gak tahu apa-apa. Kok kamu nuduh-nuduh? Ono meneh. Itu haram. Gini loh. Orang ini gak bisa makan nasi. Gak bisa beli. Terus terpaksa mangan beling. Sebenarnya yang harus kamu lakukan adalah membawa bungkusan nasi. Bukan mengharamkan-haramkan dia. Gitu loh. Enggak pernah ngasih makan, marah. Kan gitu orang-orang ini. Ya, jadi bapak sekalian, tolong di sini tidak ada pertengkaran fikih. Upamanya, tarawih. Ada yang 23 rakaat dengan witirnya, ada yang 11 rakaat. Di sini berapa? Kalau ada yang ingin 23, begitu 8 rakaat, Anda minggir. Anda terusin sampai 20, terus witir sendiri. Tidak masalah toh. Kalau di sini 23, ya, begitu 8 rakaat, Anda minggir, Anda langsung witir. Kan gitu. Tidak ada masalah. Syukur disepakati, wong 23 ya boleh, 11 ya boleh. Kamu tahu asal-usulnya kok 23? Itu bid'ah. Jadi Sayyidina Umar itu sholat sebagaimana Rasulullah 11 rakaat. Tapi setelah sholat karena cepat kan. Sekarang itu sholat speedy. Gimana-mana. Remnya 7 GB. Cawapet. Dholin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Nun, Allahu Akbar. Jadi suratnya emek sak huruf. Nun, alif lam mim, alif lam ro. Wes cowopet sembayangi. Selesai tarweh, terus main-main nih teman-teman. Gak ada kerjaan. Onok sing gapli, onok sing remi, onok sing nang kafe gitu ya. Sama Umar gini, es tak dawa noe cee. Berkurang waktunya untuk iseng-iseng. Akhirnya dibikin 23 rakaat. Jadi itu idenya bukan ide Nabi Muhammad, itu idenya Umar. Kenapa? Boleh wong sholat sunat aja kok. Mau 350 rakaat sak karepmu kok nek kuat. Enggak ada masalah. Gitu loh. Nah itu jangan diperdebatkan. Enggak apa-apa 23 monggo, 11 monggo. Syukur jamaah. Bapak-bapak gimana ini sekarang 11 apa 23? Ada yang ya sudah 11 saja wong keset kabeh. Ada yang 23 enggak kuat saya, enggak apa-apa. Atau sehari 11, sehari 23. Bisa juga. Tapi harap siap-siap pas 23 jamaahe sak baris. Pas 11 rada 3 baris, 4 baris. Jadi semua ada resikonya dan tolong jangan bertengkar soal fikih karena itu pandangan yang berbeda-beda terhadap nasnya. Gitu loh. Enggak ada masalah, jangan bertengkar. Kalau mencari orang benar apa tidak, lihat ke belakangnya, yaitu akidahnya, akhlaknya, gitu ya. Jadi akhlak itu nomor satu. Bahwa Anda sholat atau tidak sholat, tidak usah diawasi. Ibarat warung, biarin itu wajannya pakai merek apa. Gorengnya itu ngene, tak ngene sakar bebes. Sing penting, sing disugono, sehat dan enak. Kan gitu, hidup itu begitu. Oke, terakhir. Terakhir. Terakhir, teman-teman sekalian. Ya, saya mau bid'ah juga. Bid'ah itu apa Bu artinya? Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Itu semua bid'ah. Wes. Wes, tit ya. Tapi sekarang Anda ingat, hukum itu ada, tit itu bahasa Jawa Timur ya, tit ya, ya. Hukum itu kan ada skalanya. Perda Kabupaten Belitung tidak berlaku di Kota Madya Palembang, betul enggak? Jadi sekarang kalau ada hukum, fahami dulu, tanyakan ini skalanya seberapa? Skalanya ini berlaku di mana? Saya dikejar tentara zaman NIPA sama polisi di Kabupaten Sampang. Saya gini-gini sampai ganti-ganti mobil, ganti pakaian supaya enggak dikenali, tapi begitu saya melintas sampai ke Kabupaten Bangkalan, mereka enggak bisa nangkap lagi karena urusannya Sampang. Jadi hukum di Sampang beda dengan di Bangkalan. Nah, bid'ah adalah sekali lagi segala sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Tapi skalanya di mana? Ini Bangkalan apa Sampang apa nasional? Kalau ini berlaku nasional ya, monggo. Nah, saya ingin katakan sama Anda, kalau ini berlaku umum, tidak ada batas perdanya, maka segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan, jangan dilakukan. Misalnya, mikrofon. Tidak ada Nabi pakai mikrofon. Tidak boleh pakai mikrofon. Bid'ah. Modar gue. Listrik. Kipas angin. Foto. Video. Tidak ada Nabi videoan. Tidak ada. Twitter. Cari nama Nabi-Nabi di Twitter kalau ada. Jadi Twitter berhenti. Facebook berhenti. Internet berhenti. Tidak ada Nabi bikin negara-negara bubar semua. Ayo modar gue lagi. Pesawat. Tidak ada Nabi naik pesawat. Pulang Indonesia berangkang. Ngelangi. Berangkang itu merangkak. Ngelangi itu berenang. Ayo kalau mau kalau itu berlaku umum berarti Anda tidak bisa hidup. Sepatu. Tidak ada pakai sepatu Nabi. Yang paling sukar celana dalam. Kita tidak bisa nyelidiki. Nabi-Nabi dulu pakai celana dalam. Cuma kain diubet-ubet. Garo gini. Jadi itu ada skalanya. Ada wilayah di mana bid'ah itu berlaku. Yaitu wilayahnya rukun Islam. Jadi ada dua masalah. Dua skala. Satu ibadah mahdhah. Yaitu rukun Islam. Satunya lagi ibadah muamalah. Jadi berlakunya bid'ah itu hanya di ibadah mahdhah. Tidak berlaku di ibadah muamalah. Ibadah mahdhah itu apa? Rukun Islam. Sholat. Misalnya syahadat, tidak usah ditambahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Lutfi imamul falah. Tidak usah. Ya? Dah. Cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Titik. Nah, kalau kamu tambahi, berarti bid'ah. Dah. Sholat. Sudah. Take it or leave it. Sholat itu Allahu Akbar. Enggak perlu bikin lomba sholat dengan gerakan silat Cimande. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ah, itu bid'ah. Puasa Ramadan. Saya kuat kok. Saya puasa mulai subuh sampai isya. Ah, itu bid'ah. Pokoknya maghrib secepat mungkin harus berbuka. Jadi kalau lima itu dirubah berarti bid'ah. Di luar lima itu tidak ada bid'ah. Yang ada melanggar Allah apa tidak. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah naik sepeda, kamu boleh naik sepeda. Lah kalau semua yang tidak dilakukan Rasulullah terus tidak boleh kita lakukan, lah kue njur ngopo kue. Naik haji sekarang ini sampai ada kecelakaan. Itu bayangin kalau mereka menuruti Rasulullah, meniru Rasulullah. Rasulullah itu tawaf ngelilingi itu pakai unta. Saiki jaya wong 2 juta nganggo unta. Mubengi kak bandane taeke sak mbrek ngono ya. Ya, nonsian ya. Jadi ngerti bid'ah itu gimana? Jadi kalau ada orang ngomong bid'ah, bid'ah bisa jawab. Bid'ah itu hanya berlaku di ibadah mahdhah. Kalau di ibadah di luar mahdhah, yaitu muamalah, bergaul sama beliau, baik sama orang lain, bikin kapal, bikin handphone, itu tidak bid'ah. Hukumnya hanya merugikan orang lain apa tidak, menyakiti orang lain atau tidak. Kalau menyakiti orang lain berarti jelek. Gitu loh sekarang. Nah, jadi saya mohon izin refleksi dari beliau tadi akhirnya menjadi ilmu kita bersama. Dan pilihan kita masing-masing tidak ada masalah karena Allah mengatakan walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bukan hanya setiap orang, setiap umat, setiap komunitas, apa saja sama Allah dibikin macam-macam. Apa saja, siapa saja. Tidak hanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nyun sewu ya, sampean kelihatannya Chinese ya. Batak. Oke, okay. Ini sampean Batak tapi rodok Pakistan sampean. Ya toh, kalau diurut-urut, apa benar sampai kesananya sampean Cina murni? Belum tentu. Saya, Anda pikir saya tidak punya darah Cina? Saya tuh campuran Cina, Arab, Jawa. Tapi kan gak ketok Cina. Jadi kalau apa meneh Arab. Jadi ndak ada. Gus Dur itu juga ya sama Gus Dur itu ya darah Cina, darah Jawa, darah Arab. Jadi kalau sekarang kita mau ngomong oh ini Cina, ini Jawa, angel wisan. Wis campur aduk gak karu-karuan. Petik campur bebek, bebek campur banyak. Lah ruwet ini kalau kamu nyari-nyari perkara berdasarkan yang disebut ras, enggak bisa udah. Sekarang Islam Kristen aja kalau kita ngomong kualitatif sudah susah. Kalau kuantitatif gampang, oh ke gereja Kristen. Ya, Katolik, kalau ke masjid Islam. Kalau ke masjid ada tahlilan NO. Kalau ke masjid enggak ada tahlilan PKS. Umpamanya ya. Gampang, tapi kalau ngomong kualitatif perilaku, iman yang di dalam dada, gak bisa Anda ngelihat. Benar gak? Islam itu sebenarnya dalam bahasa itu adjektif, apa ya, kata kerja, apa, kata sifat, jadi kata sifat yang bekerja, ngerti gak? Liberation itu kan kata benda tapi kan dinamis, to liberate. Jadi Islam itu artinya to liberate. Aslama liberating, Islam liberation, gitu. Muslim liberator, kan gitu aslinya. Jadi karena kita bukan apa namanya, karena Islam itu bukan Muslim tapi Islam, maka dia bersifat dinamis. Jadi Anda kadang Islam, kadang Muslim, kadang tidak, benar nggak? Benar nggak? Pas Anda berbuat sesuai dengan kemauan Allah, Anda Muslim. Pas ngentit, bolos. Anda tidak Muslim, benar enggak? Jadi enggak bisa ini Kristen 100%, ini Muslim 100%, enggak bisa. Dalam beberapa hal beliau Muslim. Dalam beberapa hal Anda disebut Kristiani. Saya kata Romo Mangunwijaya dulu, Cak Nun itu seorang Muslim yang sangat Kristiani. Loh, nyalut aja aku Baba. Enggak masalah. Saya juga mengatakan Romo Mangun itu seorang Kristiani yang sangat Islami. Itu kan soal bahasa beda-beda enggak masalah, kayak ayam tadi itu loh. Gitu loh teman-teman. Jadi tolong jangan hanya berpikir simbolik, jangan hanya berpikir formal, jangan hanya berpikir material. Ilmu katon bahasa Jawanya. Hanya yang kelihatan mata, tapi mari kita berpikir substansial. Intinya, hakikatnya, hakikinya apa. Kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan bapak-bapak kepada beliau? Atau kepada saya, monggo. Silakan. Sesi berikutnya. Kalau enggak, kita nyanyi aja sama Mbak Fia. Saya Pak, saya ojo lungo, saya sampean sing ono sing takon iki. Anybody want to ask to satu, saya buka kesempatan, siapa tahu bisa 2-3. Bapak yang lain, Mas. Bapak ada? Pak, tadi Mbak Via itu dengan saya tanpa sengaja. Saya enggak nyuruh. dan juga karena saya tidak tahu saya itu punya uang apa tidak. Itu Mbak Fia yang berinisiatif, kita harus bersedekah $1,000. Itu kalau seandainya Pak Aliang berapa itu? Itu cuma pengandaian, Pak. Pengandaian. Umpama kan boleh ya? Mikir dulu. Eh? Untuk perluasan dan penambahan fasilitas untuk supaya berfungsi untuk anak-anak dan jamaah lebih. Nah, itu kan perlu perbaikan tadi, perlu nambahin pintu, perlu segala macam gitu. Nah, Mbak Fia tiba-tiba mengagetkan saya, kok 1,000? Waduh, kalau kita saja 1,000, Pak Aliang berapa? Ngun, aku mikirnya gitu saya. Pak Aliang gak sendirian. Apalagi tidak sendirian. Nggak, mohon maaf, tapi gitu itu yang namanya keindahan pergaulan gitu. Jangan dilukai itu, keindahan itu. Jangan dilukai, artinya jangan lebih sedikit. Siap, jangan. Siap, nanti saya akan lanjutkan. Oke, sip, langsung dengan Mas Adi dan lain-lain. Teman-teman lain sudah langsung tadi? Atau ada yang mau angkat tangan? Sudah, Bu, ya? Mbak Ranti sudah ya semua ya? Oke, teman sekalian. Oke, kalau gitu sekarang tetap di sini aja, biarin. Ya, sama saya kok, di sini sama saya. Teman-teman sekalian, lebih penting mana, tamu atau tuan rumah? Tamu. Maka harus di sini. Iya, toh? Saya kan juga tamu dari Jogja. Saya tetap di sini sama beliau-beliau. Cuman tidak afdol kalau airnya tidak ada, jajannya tidak keluar. Udah dua botol ya. Oke. Saya pokoknya senang sekali, Pak Liang. Saya titip, karena saya juga harus pulang kembali. Saya titip, Philadelphia ini ada percontohan plural Indonesia, rakyat Indonesia yang seindah-indahnya. Karena kerjaan saya di mana-mana itu adalah nambal-nambal itu, Pak. Pedotak tambal, suwek, tak itu kerjaan itu dembul-dembul itu kerjaan saya di sana-sana. Itu ada yang sampai parah, ada yang cuma sedikit-sedikit. Dan nyun sewu, apa namanya, di Jombang itu ada desa namanya Mojowarno. Itu dekat tempatnya Nurholis Masjid, Profesor Muhammad. Itu ada gereja tertua di Pulau Jawa. Ya. Gereja itu berdiri sampai sekarang. Jadi sudah mungkin 80 tahunan. Anda tahu deh berapa, tapi sudah sangat lama. Sejak saya mulai tahu dunia, saya sudah dengar ada gereja itu lama gitu. Di gereja itu tidak pernah ada konflik sedikit pun dengan umat Islam di sana. Di Jombang Selatan itu, Mojowarno itu. Sampai hari ini, kalau hari raya teman-teman Kristen bantuin, kalau Natal teman-teman sedesa bantuin, karena pasti tetap jumlahnya lebih banyak yang Muslim, gitu ya. Tapi tidak pernah ada konflik sedikitpun. Jadi bapak-bapak, kalau ada konflik Islam Kristen di Indonesia, hakul yakin, ainul yakin, itu rekayasa dari atas. Itu bukan murni rakyat yang bertengkar. Itu pasti ada maksud-maksud politik. Di belakang maksud politik adalah maksud penguasaan ekonomi. Kalau kita rapuh sebagai bangsa Indonesia, kita gampang dijajah oleh orang-orang yang merekayasa itu, kan gitu. Jadi mohon untuk menyumbang kekompakan Indonesia, mari kita pastikan bahwa kita kompak di sini, tidak bertengkar oleh masalah-masalah kecil yang enggak. Itu ya teman-teman sekalian ya. Amin ya rabbal alamin.